pada malam hari ini, setelah kita melaksanakan solat maghrib berjamaah dan solat sunnah ba'diyah, mari kita sama-sama isi i'tikaf kita dengan bersama mengikuti kajian. Ini adalah sebuah tabligh khusus yang sudah rutin berjalan hampir 4 kali pertemuan insyaAllah sampai saat ini di masjid kita tercinta ini, dalam kajian huru-hara akhir zaman, yang mana pada malam hari ini akan mengambil tema amalan-amalan di akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa guru kita al-mukarram al-ustaz Zulkifli sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kajian akan segera kita mulai. Namun sebelumnya kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon untuk di nonaktifkan atau di silent agar tidak mengganggu jalannya pengajian pada malam hari ini. Dan kami juga menghimbau bagi para jamaah yang membawa putera-putrinya agar ditertibkan supaya tidak lari-lari sehingga mengganggu jamaah lain, khususnya jamaah yang berada di bawah. Ibu-ibu, mohon perhatian untuk ibu-ibu yang di bawah yang membawa putra-putrinya, mohon untuk ditertibkan agar tidak berlari-larian, agar tidak teriak-teriak sehingga mengganggu jamaah lain di dalam mendengarkan kajian ini. Terima kasih. Mohon untuk diperhatikan. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات هبهم الله سكالياً puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita membicarakan tentang satu tema yang dia adalah inti daripada pembicaraan kita tentang akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti dipersiapkan? Amalan apa yang harus segera dikerjakan agar kita tidak hanya dihantui oleh kegamangan tetapi ada kepastian sebagai antisipasi serta langkah-langkah yang pasti yang harus segera dibuat? persis seperti para sahabat. Ketika mereka mendengarkan uraian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman, seluruh sahabat itu yakin bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah zaman mereka, dan bahkan the end of the world itu menurut mereka adalah pada masa mereka hidup. Dampaknya luar biasa positif. Hidup mereka terasa ada stimulus yang merangsang dari belakangnya. Ada pemicu dan pemacu yang menjadikan mereka berlomba-lomba mempersiapkan segala apa yang bisa mereka buat, apa yang mereka bisa siapkan dalam rangka menghadapi hari-hari perang. Saya berharap energi seperti ini yang seharusnya muncul pada umat Nabi di akhir zaman ini, ketika saya menguraikan tentang masalah kita berada di akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, sebelumnya telah kita uraikan bahwa umat ini kata Nabi menjalani lima fase sejarah. Fase yang pertama, umat dipimpin oleh Nabi mereka, itu Nabi Muhammad, dan fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi. Fase kedua, umat dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang mulia dan cerdas yang menggunakan konsep dan sistem kenabian. Itu pun telah berakhir. Fase ketiga, fase dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmani. Fase ini telah berakhir. Kita masuk pada fase yang keempat. Fase di mana umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Tidak ada. Inilah fase kita sekarang. Fase kediktatoran. Pada fase ini, semua fitnah-fitnah berat akhir zaman diceritakan Nabi terjadi pada fase di mana kita hidup sekarang. Kita dengarkan sebelumnya. Pada fase inilah dukhan akan menyelimuti bumi. 40 hari 40 malam bumi ini gelap gulita dengan kabut yang teramat sangat panas dan tebal serta asap, sehingga menjadikan tidak ada manusia melihat telapak tangannya sendiri, tidak diketahui mana siang mana malam. Panas yang keterlaluan. 40 hari 40 malam orang-orang kafir melepuh kulit-kulit mereka, menggelegar jantung mereka, sebagian besar manusia musnah. La haula wala quwata illa billah. Setelah fase, setelah terjadinya dukhan ini kaum muslimin, dunia mengalami perubahan iklim yang teramat sangat radikal. Air susah didapat di mana-mana, makanan menjadi langka, kemarau panjang di seluruh dunia, dan manusia di bumi terancam kelangkaan pakan dan pangan. Kelaparan merata di mana-mana, penyakit juga menyebar. Belum lagi bangkai-bangkai manusia dan binatang yang karena dukhan itu, sebelum dukhan itu adalah hantaman meteor, inilah menyebab dukhan itu menjadikan kehidupan berakhir, dalam artian tidak ada lagi teknologi untuk melayani dan mempermudah kehidupan manusia. Dapat kita bayangkan betapa beratnya hidup tanpa teknologi. Tak ada listrik. Air-air ke rumah yang disalurkan melalui pump menggunakan teknologi, air tersebut tidak lagi masuk ke rumah-rumah kita. Dapat dibayangkan perusahaan-perusahaan besar tutup, pabrik-pabrik raksasa, industri-industri besar pada berhenti, bahkan negara pun seluruh dunia nyaris tutup. Karena apa? Orang bekerja dengan apa? Lalu siapa yang menggaji? Kelaparan membungkus seluruh bumi. Rumah-rumah sakit tidak berfungsi karena seluruh peralatan rumah sakit mengandalkan kepada teknologi. Uang kita yang ada di bank, la haula wala quwata illa billah, hanya menjadi kenangan, tidak bisa ditanam. Sebab seluruh bank di bumi ini menggunakan teknologi. Semua berakhir. Sungguh demi Allah, kaum muslimin, kata Rasulullah, saking beratnya dan pahitnya kehidupan setelah itu, sampai-sampai orang yang beriman, yang imannya kuat, lewat kuburan dia berkata, alangkah senangnya orang-orang yang di dalam tanah itu, kalaulah saya yang di sana. Saking beratnya dia hidup di atas daratan, maka yang di dalam tanah dicemburuinya. Ini orang beriman. Bayangkan orang yang imannya tipis atau orang yang tidak beriman. Masya Allah. Ibarat yang kami muliakan, pada masa ini umat Islam khususnya diberikan tantangan terberat, di mana akibat berlapis-lapisnya fitnah, tumpang tindihnya petaka bencana musibah, maka kita saksikan pada fase keempat ini bersatu seluruh kubu setan, jin dan setan manusia. Bapak, seluruh setan jin, setan manusia bersatu pada fase keempat untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Bahkan setelah kita dengarkan Dajjal saat keluar, seluruh setan-setan bangsa jin berkenan untuk menjadi pelayan Dajjal dalam rangka menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya agar semakin banyak calon penghuni neraka. Dan benar kata Rasulullah, ketika Dajjal keluar, hampir mayoritas penduduk bumi menuhankan Dajjal. Bahkan umat beliau sekalipun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terfitnah oleh Dajjal ini illa man rahim rabbah, kecuali orang-orang yang imannya memang sudah peka, amalnya sebelum itu memang sudah berat dan banyak. Insyaallah orang-orang macam inilah yang akan dilindungi, dijaga oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang imannya masih ala kadarnya, amal juga belum seberapa, belum ada peningkatan yang berarti, Dajjal muncul, la haula wala quwata illa billah, tawakkalna 'ala Allah. Bersatu setan jin, setan manusia untuk menghancurkan Islam dan para pengikutnya. Ini terjadi pada fase keempat, fase kita sekarang. Banyak yang murtad. Upaya jin, setan, Dajjal, setan manusia berhasil untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Ini pada fase keempat lho Pak. Pada fase pertama umat Islam masih dibimbing Nabi. Pada fase kedua umat Islam masih dituntun oleh para khalifah-khalifah, yaitu para sahabat. Fase ketiga umat Islam masih dibimbing, dilindungi oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Tapi pada fase keempat umat Islam betul-betul kehilangan umat pelindung, kehilangan kekuatan yang akan menjaga mereka. Inilah dia fase terparah, dan kita hidup pada fase ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, tekanan hidup, himpitan hidup teramat sangat berat. Bapak sudah dengarkan, di samping teknologi musnah, tanam-tanaman di mana-mana di muka bumi ini pada kering, kemarau di seluruh dunia. Menjelang Dajjal keluar, kita pasti menghadapi itu. Kita akan menghadapi hari-hari tidak adanya makanan di bumi ini, tidak adanya minuman, sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami dapat bertahan hidup? Bagaimana kami melanjutkan hidup tanpa makan dan minum? Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Jawaban Nabi, saat itu makan minum kalian adalah zikir. Lalu bagaimana cara menghadirkan zikir sehingga zikir itu ketika dilantunkan dia bisa berfungsi sebagai ganti makanan, ketika zikir itu dibacakan, doa itu dilafazkan, dia bisa mengganti sebagai minuman dan vitamin, bisa menjadikan energi untuk orang-orang yang lemah dan penyembuh bagi orang yang sakit. Inilah dia rahasia zikir akhir zaman. Saya khawatir ketika bukunya sudah disediakan, masih banyak di antara kita yang belum membacanya. Saya percaya Bapak Ibu sudah punya, tapi belum membacanya. Ini musibah. Padahal waktu semakin dekat. Kaum muslimin, beratnya tekanan hidup serta kesaliman merajalela di mana-mana. Sulit manusia menemukan keadilan. Di mana-mana penguasa di muka bumi ini zalim kepada rakyatnya. Dan itu adalah ciri khas akhir zaman. Kezaliman merata, merajalela. Keadilan susah didapat. Orang jujur difitnah, dituduh pendusta, dianggap pengkhianat, dijebloskan ke penjara atau diasingkan ke pengasingan. Para pengkhianat naik ke atas, menjadi penguasa, menjadi bos, menjadi orang kaya, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin jadi-jadi kayanya. Kezaliman merata di mana-mana. Suami banyak yang zalim dan jahat kepada istrinya. Istri banyak yang selingkuh, menipu dan mengkhianati suami. Anak-anak sudah melawan kepada orang tuanya. Hidup mereka jauh daripada agama, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Karena ini banyak umat Islam yang putus asa hidup. Sehingga Bapak Ibu akan dengarkan kisah-kisah akhir zaman, orang-orang mengakhiri hidupnya dengan cara-cara bunuh diri. Atau orang-orang ambil betul kesempatan untuk menzalimi orang lain, merampok kesana kemari, membantai kesana kemari, dan mempertahankan hidupnya, dia relakan, dia melakukan kezaliman dengan merampok, membunuh orang-orang lain. Bencana alam dan petaka-petaka besar terjadi di mana-mana. Ibarat Allah, ditambah dengan penyakit-penyakit yang bermunculan, sementara rumah sakit pada tutup di mana-mana. Kelaparan dan kehausan, makanan menjadi langka dan seterusnya. Inilah masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan, perampokan, pembantaian, perang-perang dan perang. Eskalasi perang meningkat tajam, Pak. Di seluruh dunia, kata Rasulullah, terjadi pertumpahan darah, perang dan perang. Maaf, maaf tuan-tuan, kaum muslimin yang kami muliakan. Saat alat-alat keamanan di seluruh dunia tidak digaji lagi, banyak di antara mereka tidak beriman. Yang tidak beriman akan membuat geng-geng, klub-klub, mafia-mafia untuk merampok kesana kemari. Kecuali yang beriman di antara mereka, mereka mungkin akan bersatu sesama orang yang beriman pula untuk ikut melindungi orang-orang lemah. Tetapi mayoritasnya tidak beriman. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, inilah fase keempat di mana fase kita hidup sekarang. Baik, persiapan apakah yang paling pantas kita persiapkan sekarang? Secara ringkas saya sampaikan, persiapan yang paling wajib pertama sekali adalah persiapan ilmu dan iman. Bapak tahu? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? La yastawuna 'indallahi mathala. Tidak sama. Saya contohkan begini, Pak. Bapak selama ini hanya tahu belut. Hah? Makhluk hitam, licin, enak dimakan jika digoreng, adanya di sawah. Yang Bapak tahu cuma itu. Padahal ada makhluk yang hampir sama bentuknya dengan dia dan sangat berbahaya. Ular tanah, hitam, berbisa dan termasuk bisanya paling mematikan di dunia. Lah karena kita gak tahu, biasanya kita main ambil saja belut. Sekarang ada ular hitam, karena gak tahu, kita ambil juga, habis kita, Pak. Ini resiko orang yang gak tahu. Makanya sekali lagi, menjadi orang tahu adalah bekal terbaik untuk menghadapi petaka bencana huru-hara akhir zaman. Ilmu. Jadilah orang yang berilmu. Lalu bekali hidup kita ini dengan iman, karena adanya ilmu yang menuntun kita. Apa-apa yang perlu kita ilmui? Satu, yang pertama sekali yang wajib kita ilmui kaum muslimin adalah mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Hah? Ini yang paling pertama. Alhamdulillah, bapak-bapak yang ada di MRBJ ini, sudah 4 kali pertemuan kita dengan malam ini, ya. Bapak, ibu, sudah kami bimbing sedikit banyaknya tentang karakter fitnah akhir zaman, sehingga pemikiran Bapak terpandu, Bapak tidak liar dibawa oleh keadaan. Gonjang-ganjingnya kehidupan dunia, Bapak tidak lagi gamang. Bapak sudah tahu akhirnya seperti apa. Sudah disampaikan Rasulullah, dan saya telah menyampaikan pesan-pesan Rasulullah ini dengan cara semampunya untuk menguraikan kepada umat. Mudah-mudahan Bapak semua telah dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Memahami seluruh fitnah akhir zaman menjadikan Bapak termasuk orang yang akan kira-kira bisa menjadi pemain, bukan menjadi pecundang, bukan menjadi mangsa, insyaallah taala. Oke? Yang bahaya itu Pak, yang enggak tahu seluk-beluk sehingga dia terombang-ambingkan dengan segala macam agenda-agenda, lelucon-lelucon, kebohongan-kebohongan publik serta drama-drama yang sangat zalim yang dimainkan di pentas kehidupan dunia ini oleh kaum kafirin barat dan timur. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita yang berilmu insyaallah lah, kita terbekali dan terpandu dengan baik. Kemudian apalagi ibarullah yang kami muliakan, mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Siapa yang dimaksud dengan salaf? Rasulullah, sahabat-sahabatnya yang mulia, tabi'in, tabi'in. Iman kita mesti, tauhid kita wajib disamakan dengan iman dan tauhid seperti yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Sebab apa kaum muslimin? Sebab hanya iman dan tauhid Allah seperti itulah yang akan selamat orang-orangnya dari dajjal. Yang tidak punya pemahaman iman seperti ini, apalagi iman yang menyimpang, masih percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad umpamanya, masih percaya bahwa Al-Quran ini di dalamnya ada yang bohong, ada yang perlu dihapus, masih percaya dengan dukun, dengan jin, dengan setan, bahwa mereka bisa menyelamatkan dan menolong kita dan seterusnya, ini menandakan imannya rusak. Orang iman seperti ini Pak, tidak akan pernah selamat dalam menghadapi beratnya fitnah akhir zaman. Iman kita harus kuat, tauhid kita mesti benar, konsep pemahamannya seperti Rasul dan para sahabat memahami iman dan tauhid yang sesungguhnya. Di sini ada instruksi saya, coba lihat ya, wajib baca Zaz halaman 193. Zaz ini adalah singkatan zikir akhir zaman. Tolong yang saya katakan baca, tulis Pak. Tulis, nanti Bapak yang sudah punya buku di rumah langsung dilihat halaman yang saya isyaratkan. Lihat halaman yang saya isyaratkan dalam kitab zikir akhir zaman, ada hadis sahih di mana hanya orang-orang yang beriman saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan selamat. Baik. Begini. Kesimpulan dalam hadis itu ibarullah yang kami muliakan di 193, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bawa kitab lihat halaman 193. Nabi mengatakan di akhir zaman manusia akan terpisah menjadi dua kelompok. Manusia yang dimaksud inilah orang yang Islam, umat Nabi. Umat Nabi akan terpisah menjadi dua kelompok. Satu kelompok fustatu imanin la nifaq fihi. Ini yang pertama. Kelompok orang-orang yang beriman, enggak ada sedikit pun kemunafikan pada orang-orang itu. Ini murni full iman satu kelompok ini. Yang kedua, fustatun nifaqin la imana fi, kelompok orang-orang munafik yang tidak tersisa iman di dalamnya sedikit pun saja. Jadi umat Islam pada akhirnya terpecah menjadi dua kubu besar. Satu kubu full iman, tidak ada sedikit pun penyakit hati dan nifaq. Satu kubu adalah munafik yang tidak tersisa seujung kuku pun iman. La haula wala quwata illa billah. Kapan ini terjadi? Saat umat terbawa oleh fitnah menjelang dajjal datang, disebut dengan fitnah Duhaima. Pernah saya sampaikan ke Bapak enggak tentang masalah fitnah Duhaima? Pernah saya sampaikan, dan saya menganjurkan Bapak, tolong wahai kaum muslimin, baca kitab zikir akhir zaman halaman 193, menguraikan tentang hakikat fitnah Duhaima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selamat dari fitnah Duhaima, dia pasti akan selamat dari dajjal ketika dajjal lepas. Tapi siapa yang tidak selamat dari fitnah Duhaima, dia tidak akan pernah selamat dari Dajjal, dan dia pasti akan sujud di antara orang-orang yang ikut menyembah Dajjal. Fitnah Duhaima ini uraian rincinya sudah kita paparkan di halaman 193 seterusnya. Jadi dalam hadis sahih itu, ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah mengatakan di akhir zaman manusia akan terpecah menjadi dua kubu. Silakan ulangi kembali kubu apa yang pertama tadi? Mukmin haqqan, ya, fustataini. Menjadi dua kelompok. Yang pertama, fustatul imanin la nifaq fi. Kelompok yang penuh dengan iman, tidak ada sedikit pun kemunafikan pada kelompok ini. Benar-benar murni hati mereka dipenuhi oleh iman. Dan kelompok yang kedua, yaitu fustatul nifaqin la imana fi. Kelompok kemunafikan yang tidak ada sedikit pun tersisa iman di hati mereka. Orang Islam juga nih kaum muslimin. Ini masih orang Islam, tapi sayang dalam hadis ini enggak ada iman dalam dadanya. Justru yang ada penyakit demi penyakit hati. Kemunafikan. Jadi ini adalah mukmin haqqan, mukmin sejati. Mukmin sejati. Dan ini adalah munafik sejati. Enggak ada lagi. Ini aktor akhir zaman. Yang ada ini minim jumlah orangnya. Sementara ini mayoritas. Mayoritas. Kaum muslimin, apa yang menyebabkan mereka tersaing oleh yang disebut dengan fitnah Duhaima? Fitnah Duhaima. Nah, ini yang kami wajibkan kita semua untuk membacanya. Di kitab kita bisa dilihat pada halaman 193 dan seterusnya. Baik kaum muslimin, jadi memang orang yang bebas selamat dari fitnah Duhaima. Sekali lagi Bapak mungkin bertanya-tanya, Pak Ustaz, apa itu fitnah Duhaima? Kami pengen tahu lah. Wallahi saya katakan, kalau saya terangkan fitnah Duhaima sekarang, paling sebentar saya menjelaskannya setengah jam. Tetapi Bapak Ibu, makanya kita persembahkan pada umat kitab ini agar kita punya pegangan panduan dengan yang kita bisa baca. Toh kita akan menjalaninya dan menghadapinya. Kata Rasulullah, akhir dari fitnah Duhaima adalah umat ini berjumpa dengan Dajjal. Jadi penghujung fitnah Duhaima, kalau Bapak mau bertanya, kapankah akhir fitnah Duhaima itu Ustaz? Adalah ketika Dajjal keluar, berakhir sudah fitnah Duhaima. Karena puncak dari segala fitnah di muka bumi adalah Dajjal keluar. Saat Dajjal keluar, orang yang sudah masuk dalam kelompok kemunafikan, mereka lah seluruhnya akan menyembah Dajjal. Na'udzubillah. Jadi wajib Pak, kita mengilmui apa itu fitnah Duhaima. Dan kami sudah mengisyaratkan, rujuk pada kitab yang sudah ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Baik, lanjut. Ilmu apa yang kita ketahui? Memahami karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan kita tidak termasuk di antara mereka. Coba lihat, baca Eyaz. Apa itu Eyaz? Ah, ya. Ensiklopedia akhir zaman, saya singkat dengan EAS, bahasa pada halaman 846-853. Di sini dijelaskan dengan sangat rinci oleh Rasulullah siapa-siapakah yang akan menjadi cikal bakal pengikut Dajjal. Yang akan menjadi para pengikut-pengikut Dajjal, baik kaum laki-laki atau wanita, di akhir zaman mereka adalah sebelum muncul Dajjal karakternya. Pertama, kelompok Yahudi satu bumi. Semua orang Yahudi satu bumi akan menjadi pengikut Dajjal. Bahkan bala tentara Dajjal. Kedua, yang akan menjadi pengikut Dajjal. Jadi sebelum Dajjal keluar, ciri khas mereka dalam hidup ini adalah mereka seluruh kelompok-kelompok pendurhaka, ahli maksiat kepada Allah dan para khawarij. Para khawarij. Orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, orang yang menghalalkan darah orang lain selain kelompoknya, halal darahnya, kafir dia, maka kelompok macam ini akan menjadi pengikut Dajjal. Tiga, calon pengikut Dajjal, jadi Pak, ini orang mesti kita ilmui sebelum Dajjalnya muncul, agar memastikan kita tidak termasuk kelompok itu. Afwan, sangat banyak pada masa ini kita temukan bermunculan kelompok-kelompok takfiri, hah? Yang mengkafir-kafirkan orang Islam di luar dia. Kafir, kafir, kafir, halal-halal, halal-halal. Maaf ini, orang macam ini apabila Dajjal keluar, mereka akan masuk ke dalam kelompok pemeluk dan penganut, pengikut, penyembah Dajjal. Nauzubillah. Mau tahu dalilnya? Buka di kitab yang sudah kami isyaratkan pada halaman 846 sampai 853. Ketiga, orang-orang sesat, penyimpang, orang-orang yang akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal, yaitu seluruh para pelaku bid'ah akadiyah. Seluruh para pelaku bid'ah akadiyah dan seluruh aliran-aliran sesat dan kesesatan. Seperti apa? Syiah. Seperti apa? Ahmadiyah. Seperti apa? Qadianiyah. Seperti apa? Yang ngaku kelompok Arqam bin Abil Arqam. Seperti apa? Seperti orang-orang yang masih mengaku sayang Nabi dan banyak pengikutnya. Seluruh mereka ini, Pak, mereka-mereka adalah cikal bakal para penyembah, pengikut-pengikut dan jan. Mari kita stop dulu. Kita laksanakan sholat isya seperti biasa. Setelah itu kita sempurnakan insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kaum muslimin. Persiapan ilmu dan iman. Yang ketiga adalah memahami tentang karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan bahwa kita tidak termasuk di antara mereka. Sebelumnya sudah kita terangkan dari dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman pada halaman 846 dan 853 bahwa orang-orang yang mempunyai karakter berikut-berikut ini, merekalah nanti ketika Dajjal keluar yang akan menjadi pengikut Dajjal dan menjadi penyembah Dajjal, bahkan menjadi bala tentara Dajjal. Nah, pastikan orang yang punya karakter berikut itu, kita tidak termasuk di antara mereka. Itu yang saya maksud. Kemudian di bawah Allah yang kami muliakan, berikutnya yang harus kita ilmui adalah mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Lalu pastikan bahwa kita termasuk salah seorang di antara mereka. Mohon dengan jujur angkat tangan siapa yang sama sekali belum tahu apa itu firqatun najiyah dan apa itu ta'ifah mansurah. Yang sama sekali belum tahu. Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang jujur semua. Kaum muslimin, Rasul bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di akhir zaman, 72-nya sesat masuk neraka. Satu yang selamat, merekalah yang masuk surga. Nah, firqatun najiyah itu, inilah dia yang satu kelompok yang pasti selamat dan pasti masuk surga. Sekarang kita ingin tahu kita ini termasuk ke kelompok itu enggak, gitu. Kita ini termasuk enggak di antara kelompok firqatun najiyah? Dari 73 kelompok umat Nabi di akhir zaman, satunya cuma yang selamat dan masuk surga. Pastikan kita termasuk di situ. Dan menjadi orang yang ada dalam kelompok itu bukan karena nama, ya. Oh, nama kelompoknya ini enggak. Yang bukan nama kelompoknya itu enggak termasuk di situ. Enggak. Substansinya yang penting. Makanya jika ada kelapangan rezeki dari Allah, saya akan uraikan ini di pertemuan yang akan datang tentang siapakah firqatun najiyah dan apakah itu ta'ifah al-mansurah. Yang penting pastikan kita salah seorang di antara kelompok itu. Insyaallah ta'ala, ingatkan saya pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kita akan membedah tentang firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah, apa dan siapa. Insyaallah itu tema kita ke depan. Firqatun Najiyah dan Taifah Al-Mansurah. Apa dan siapa? Kenapa kita harus salah satu di antara mereka? Ini pembahasan yang sangat serius, dan ini memastikan siapapun yang tergabung dalam Firqatun Najiyah, dia pasti akan selamat dari Dajjal. Dan siapa yang tidak termasuk dalam Firqatun Najiyah, dia adalah ahli neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Tayyib, ibadah Allah. Berikutnya, persiapan dan amalan akhir zaman. Sekarang masuk pada persiapan materi. Nah ini, walaupun saya sebenarnya tidak begitu tertarik menyampaikan persiapan materi ini. Maksud persiapan materi ini apa? Persiapan secara kebendaan, secara fisik, secara materi. Apa-apa yang perlu dipersiapkan. Karena pada hakikatnya Pak, menghadapi urusan akhir zaman ini enggak selesai dengan persiapan materi, enggak selesai. Tapi apabila kita melakukan persiapan ruhi, persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan amalan, insya Allah persiapan materi mendukung. Tapi apabila kita maksimal dengan persiapan materi, sementara iman enggak siap, ilmu tidak mendukung, percuma semua persiapan materi, karena akan menghadapi hal yang sifatnya kasar dan itu tidak bertahan lama Pak. Padahal beban begitu berat. Yang mampu memikul beban berat itu hanyalah iman, ilmu, dan amal. Oke, tapi bagaimanapun, karena ini pembicaraan kita tentang persiapan dan amalan akhir zaman, secara fisik, secara materi, secara kebendaan, apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan. Ingat sekali lagi muslimin, fase keempat kita semua akan menghadapi fase di mana tidak ada teknologi. Betul? Fase di mana kita akan menghadapi kelaparan global, kegelapan tanpa listrik dan segala macamnya. Lalu secara fisik apa aja yang perlu kita persiapkan? Silakan lihat berikut ini. Pertama, kita dianjur oleh Rasul menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang masih ada di dahan di rumah-rumah kita. Stok kurma, tanam pohon kurma dan di stok di rumah kita buah kurma yang masih di dahannya, yang masih di rantingnya. Seperti Nabi Yusuf mengawetkan makanan, padi-padian, umbi-umbian, ya, dengan ada tetap di apa namanya itu, rantingnya atau ya pokoknya paham dah, di tangkainya, tetap di situ sehingga bertahan lama. Kurma juga demikian. Masih ingat gak dengan hadis Pak? Nabi mengatakan, walaupun besok akan terjadi kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini. Kaum muslimin, Ustaz Muhaimin Iqbal, selaku presiden petani kurma seluruh Indonesia, beliau telah melakukan uji coba menanam kurma di Indonesia. Dan insya Allah ta'ala masa depannya cerah. Bahkan beliau mempidatokan secara terbuka kepada publik. 1 hektar sawit yang subur dan menghasilkan dengan oke, ditanding hasilnya dengan 1 batang kurma, per 1 tahunnya hasilnya imbang, bahkan lebih beruntung orang yang menanam kurma 1 botol, 1 batang melawan 1 hektar sawit. Jadi sebenarnya rugi kita punya tanah luas, ditanami sawit, yang benar itu tanami kurma. Dijamin Pak, orang yang menanam 1 batang kurma saja, 1 keluarga itu tidak akan pernah kelaparan seumur hidup selama pohon itu masih ada dan berbuah. Subhanallah. Oleh karena itu Pak, termasuk tanam-tanaman yang menghasilkan buah-buahan dan makanan yang paling keras, yang paling awet, yang paling bandel dengan dukhan apapun, bencana apapun adalah kurma. Oleh karena itu, yuk start kita untuk menanam pohon kurma. Caranya ada, ilmunya ada, undang Ustaz Muhammad Iqbal mari. Dia gabungkan kita dalam komunitas petani kurma se-Indonesia Pak. Potensi Indonesia menjadi lahan kurma sangat-sangat besar. Ingat, Thailand sudah dulu di depan kita dalam petani kurma 17 tahun Pak. Dan mereka mengalahkan penghasilan Arab dalam masalah berkurma, Masya Allah. Kita punya potensi lebih subur daripada negeri manapun. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu Pak, mulailah menanam kurma walaupun hanya 1 batang di depan halaman tanah rumah kita. Syukur-syukur yang punya tanah agak luas. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Undang ahlinya, datangkan beliau kemari. Oke? Seperti saya berharap Bapak Ibu undangkan ulama yang khusus membahas masalah tauhid dan akidah. Khususkan membahas masalah akidah dan tauhid yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Selanjutnya, jangan ketawakan ini ya. Membuat sumur-sumur manual di rumah. Saya yakin Bapak berpikir dengan cerdas insya Allah. Ketika teknologi tidak ada Pak, air yang selama ini mengalir ke rumah kita mengandalkan teknologi. Saat teknologi tidak ada, kita memerlukan kepada sumur manual. Dan maaf sekali lagi saya sampaikan pada semuanya, apapun yang kami sampaikan tentang persiapan-persiapan akhir zaman ini, apapun yang kami sampaikan, tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Anggaplah masih lama lagi, ribuan tahun lagi, semua yang kami anjurkan ini tak bermanfaat. Menanam kurma mubazir gak? Tidak, tak bermanfaat. Membuat sumur manual mubazir gak? Tidak, tetap bermanfaat. Pakai timba. Oh, kalau terjadi kita sudah siap. Sumur kita sendiri sudah punya. Begitu ya. Selanjutnya ibadah yang kami muliakan. Ah, ini dia. Mengemaskan dan memperakan uang kertas kita. Ini penting. Catatan, Nabi memperingatkan umatnya. Di akhir zaman, manusia akan kembali kepada mata uang dinar dan dirham, kata Rasulullah. Manusia akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang mereka. Dan mereka akan mencampakkan uang-uang kertas seperti kertas-kertas mainan yang dipermainkan oleh anak-anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Awas, kalau sudah positif nanti umpamanya meteor akan menghantam bumi dan bla bla bla bla bla, saya sarankan tarik semua uang yang ada di bank, kemudian emaskan Pak. Atau dari sekarang mulai diansur. Rugi enggak nyimpan emas? Rugi enggak? Gak ada ruginya, kapanpun kita perlu masih bisa diuangkan gak? Bisa. Dari sekarang Pak, minta maaf sekali lagi, jangan menyimpan uang kertas. Rugi. Amerika, Yahudi, Eropa lagi bersiap-siap dengan mata uang kembali kepada emas dan perak. Sementara kita masih gila-gila dengan uang kertas palsu buatan mereka. Kita harus punya kepercayaan diri, kembalilah kepada dinar dan dirham. Dan sekali lagi, Ustaz Muhammad Iqbal adalah salah seorang di antara owner gerai dinar. Sekali datang kemari, banyak hal perkara-perkara ini bisa kita timba ilmunya dari beliau. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang. Sekarang Pak, Bapak punya uang, berangsur-angsur belikan pada dirham, belikan kepada dinar, ya. Berangsur-angsur diemas batangkan Pak. Itu lebih baik. Dan jangan simpan di bank. Simpan sendiri, biar Bapak suami istri saya yang tahu. Simpan di tempat, jangan publikasikan. Oh, saya udah mulai, insya Allah dicuri maling. Ya, simpan saja diam-diam. Dan sebaik-baik tempat menyimpan adalah simpankan kepada Allah Sang Khaliqul Alam, Rabbul Alamin. Baik, iman Allah yang kami muliakan. Lanjut, persiapan fisik berikutnya, mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang manual. Aha, seperti kompor dengan kompor sumbu bara. Walaupun itu zaman teknologi tinggi, siapkan itu, dan itu tidak ada ruginya kita persiapkan. Toh ketika listrik mati umpamanya, ketika gas putus segala macamnya, kita masih bisa menggunakan kompor manual. Oke, kaum muslimin, korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lain, persiapkan ini Pak. Sesekali kita perlu buat dengan keluarga, kita kan perlukan lain-lain juga kan. Baik, ini perlu di stok. Selanjutnya ibadah yang kami muliakan, menyiapkan alat-alat survival yang manual. Nah, ini pahamlah Bapak. Menyiapkan alat-alat survival yang manual. Apakah kita memerlukan tenda, memerlukan tali ini, memerlukan ini segala macamnya, mumpung masih mudah dibeli sekarang, mumpung uang kertas ini masih bisa berfungsi ya, berguna, maka beli Pak. Di Jakarta ini paling mudah mendapatkan apapun, apalagi alat-alat survival. Dan murah lagi harganya sekarang Pak, sekarang dibeli, dan ini pun tetap diperlukan walaupun kiamat masih jutaan tahun. Ya, selanjutnya ibadah yang kami muliakan, masker dan kacamata renang. Loh Pak Ustaz, masker untuk apa? Masih ingat dengan dukhon yang kami ceritakan, betapa tebalnya kabut dan panas, betapa beratnya asap yang bersatu dengan kabut asap tadi Pak bersatu dengan debu akibat hantaman meteor. 40 hari 40 malam mata pedih tidak dibuka, menghirup udara teramat sangat berat mendapatkan oksigen yang sehat. Dan masker berguna sekali, berilah masker yang berkualiti tinggi. Siapkan itu Pak, enggak pun dipakai untuk duhan, masih berguna untuk motor, betul tidak? Maka tidak ada yang mubazir kata saya, persiapan apapun yang saya anjurkan seluruhnya tetap bermanfaat dipakai hari-hari. Selanjutnya, nah ini dia, miliki alat-alat bela diri manual. Bapak tahu penjarahan, perampokan, geng-geng yang terbentuk dari orang-orang yang sudah tidak lagi digaji, sementara mereka sebelumnya manusia-manusia terlatih dan mereka tidak punya iman, mereka akan merampok kesana kemari dan tega membunuh kesana kemari. Maka perlu setiap kita di rumahnya persiapkan senjata-senjata manual semacam samurai, double stick, ya, dan apalagi baju anti senjata tajam dan lain-lain. Mudah didapat Pak. Ini bukan benda-benda anti senjata api yang kalau kita simpan di rumah bermasalah loh Pak, kecuali ada izin resminya. Nah sekarang yang manual-manual seperti ini Pak. Oke, selanjutnya kaum muslimin yang kami muliakan, alat dan obat-obatan tibun nabawi seperti bekam dan segala perangkatnya distandbykan dimulai dari sekarang. Toh hari-hari tetap berguna loh alat-alat bekam ini, bukan hanya menunggu hilangnya teknologi dulu baru dipakai, enggak. Dari sekarang teknologi tibun nabawi sampai hari kiamat tidak akan pernah terkalahkan, tetap paling unggul dalam penyembuhan berbagai macam penyakit. Jadi alat-alat macam ini Pak siapkan di jalan pramuka tuh, nih paling banyak nih perlengkapan kesehatan yang manual bisa kita siapkan di rumah kita masing-masing. Kemudian, nah ini jika sudah positif dekat, NASA Amerika, berita-berita TV dunia sudah mengumumkan bahwa kira-kira 2 bulan lagi meteor besar seukuran sekian akan menghantam bumi kita. Penduduk bumi diharapkan lakukan persiapan segala macamnya. Saran saya kepada Bapak Ibu semua, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan? Lihat, hijrahlah ke pedusunan. Serius, karena manusia yang paling panik, paling stres ya, adalah orang-orang yang tinggal di kota. Pindahlah ke pedusunan. Tingkat survival orang tinggal di pedusunan lebih memungkinkan untuk bertahan daripada orang yang tinggal di kota. Lalu apa berikutnya? Bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman, Pak. Jadi hendaknya Bapak sudah mulai bentuk komunitas orang-orang yang beriman, orang yang saleh yang sudah yakin tentang akhir zaman, siapkan satu lahan. Bapak di mana persiapkan? Umpamanya, nih maaf nih, seperti Ustaz Arifin Ilham. Beliau mengatakan kepada saya, Bang Arifin, persiapkan ini untuk persiapan akhir zaman, sehingga dia pilih tempatnya di Sentul. Ya, dia ceritakan ini persiapan akhir zaman, Pak. Amin, persiapkan terus seluruh komunitas orang-orang yang beriman. Masya Allah, semoga Allah berkahi beliau. Lah kalau saya di kota Payakumbuh, kota Payakumbuh, kota kecil, di sanalah saya persiapkan komunitas orang-orang beriman. Kenapa demikian? Bapak tahu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tidaklah terjadi kiamat kata Rasulullah sampai seorang tetangga karena lapar tega mendatangi tetangganya yang lain lalu menusukkan senjata tajam kepada tetangganya dan membunuhnya demi memperebutkan makanan yang entah ada atau tidak pada tetangga itu karena tidak ada iman. Jadi kalau kita komunitas yang beriman, insya Allah kita bisa saling jaga menjaga, lindung melindungi, betul tidak? Dan dengan doa kita serentak, dengan amalan kita serentak, insya Allah banyak petaka-petaka besar yang akan Allah hindarkan komunitas kita ini. Perlu Pak, tinggal dengan komunitas orang-orang yang beriman. Dan sekarang disiapkan, siapa-siapa ya pokoknya. Insya Allah saya punya rencana Pak, akan mempersatukan komunitas orang-orang beriman ini, sehingga mereka tahu siapa komunitas orang-orang beriman untuk persiapan khusus di akhir zaman, bukan yang lain-lain. Tidak ada kepentingan lain-lain, persiapan khusus akhir zaman. Nanti yang Bekasi sudah berapa ribu orang-orang beriman, sebaiknya arahnya kemana dan sebagainya sudah mulai dipersiapkan nanti. Insya Allah saya sedang mengumpulkan orang-orang yang ahli tentang IT dan sebagainya, selagi ini masih bisa digunakan untuk mempersatukan orang-orang beriman, bagaimana persiapan survival mereka di akhir zaman. Begitu. Selanjutnya, persiapan berikutnya jika sudah pasti dekat. Jadi indikasinya gimana tadi? Kalau sudah ada pengumuman resmi, satu. Yang kedua, gonjang ganjing keributan dan perpecahan peperangan di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Ini juga standar kita. Jika sudah terjadi, positif dah. Ya. Selanjutnya kaum muslimin, apa yang berikutnya? Jual aset-aset dan barang-barang berteknologi. Karena jika tidak dijual, hanya menjadi ombokan yang tidak bermanfaat. Apakah itu dia pabrik kita, apakah dia mobil kita yang harganya 600 juta, 700 juta, jual cepat Pak. Tapi Pak Ustaz, saya masih memerlukan untuk digunakan 2 bulan, 3 bulan menjelang kejadian. Oke, jual semua, anggaplah harganya 700 juta, kita jual dengan 500 juta. Uang yang ada, bayarkan utang-utang kita, itu nomor satu. Yang kedua, kaum muslimin, yang kedua, bisa kita rental mobil kan? Selama 2 bulan rental mobil, kalau teknologi sudah musnah, ya pulangkan mobil itu balik pada rental, kita rental kepadanya. Nah, ini kaum muslimin mempermudah urusan maksud saya, atau emaskan uang itu segera. Karena itu bermanfaat. Baik, rugi enggak kalau saya menganjurkan kita di dusun-dusun di kampung mempersiapkan rumah-rumah manual? Tidak ada ruginya. Terus sekali kita akan pulang kampung juga kan? Baik. Kaum muslimin, jual aset-aset dan barang-barang ini setelah positif, Pak. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Karena ada yang SMS ke saya, Pak. Ustaz Zul, saya mau jual rumah saya, tanah saya. Mau ngapain saya bilang? Ini kalau udah akhir zaman, salah ente saya bilang. Jangan sekarang, nikmati dulu. Kalau ente memang punya utang-utang yang sangat banyak, nah, kalau mau dijual, itu baru benar. Tapi sebaiknya, kaum muslimin yang kami muliakan, pastikan dulu. Sebelum pasti, maka nikmati dulu. Oke. Selanjutnya, di bawah yang kami muliakan, nah ini dia, persiapan fisik dan keahlian. Untuk yang ini, silakan saksikan apanya sih yang dipersiapkan fisik kita ini. Pertama, lihat. Jangan gemuk. Dilarang gendut. Perutnya jangan maju. Ini jadi beban nanti, Pak. Boro-boro menggendong anak, mau bawa barang, perutnya aja gak ke bawah. Maaf ini, maaf Bapak muslimin, kalau memang sudah terpaksa gendut dan gak mungkin kurus, maka orang macam ini dianjurkan berjantung sehat. Sehingga mampu bawa sepeda, mampu bawa anak, mampu jalan, mendaki dan sebagainya. Berjantung sehat. Kaum muslimin, orang macam ini Pak, insya Allah kalau naik kuda, kudanya juga gak lemas. Tapi memang saya belajar tentang kuda, 250 kg pun orang naik di atasnya, insya Allah kuda-kuda yang berumur 5 tahun ke atas masih sanggup memikul. Dan memang sanggup masih berlari bersamanya. Ya, Tau Umar bin Khattab berapa beratnya, masih ingat gak? Tingginya aja, kalau jalan kuda perang itu, Umar naik ke atasnya, Umar bin Khattab naik ke atasnya, Pak. Lalu dia biarkan kakinya menjuntai, tidak digantungkan di pelana kuda yang disiapkan. Kudanya jalan, ini kuda dewasa loh, kuda perang. Kata para sahabat, kedua ujung kaki Umar bisa membuat dua garis di jalan. Tingginya Umar, gedenya itu minta ampun. Jadi pesumo Umar bin Khattab itu memang kalau orang dengar lawan gulatnya Umar, mencret orang bilang sumpah. Terkencing di tempat. Karena besarnya Umar dan kokarnya badannya. Lah kan tandanya berat, oke? Kaum muslimin, yang penting adalah jantungnya sehat. Mampu melakukan perjalanan jauh dan mendaki latihan, Pak. Jadi kalau ke masjid, jangan manjaklah. Cuma jaraknya 200-300 meter bawa sepeda motor. Jalan kaki, deh. Kenapa? Ya, Bapak, Ibu, jalan kaki. Kalau ada lift, ada tangga darurat, pilih tangga darurat. Bukan apa-apa, latihan, Pak, exercise. Baik, selanjutnya ibarat yang kami muliakan, persiapan fisik berikutnya. Hendaknya kita mempunyai keahlian, ya, mempunyai keahlian dengan ilmu dan practical survival. Tanya tuh sama Mbah Google, belajar di situ gimana cara survival yang benar. Di laut, di air, di hutan, di tempat-tempat yang tidak ada kehidupan, bagaimana cara survival? Latihan sekarang, mumpung teknologi masih ada, masih bebas membuka si Mbah Google atau beli buku-buku tentang survival. Belajar, Pak. Insya Allah berguna pada harinya nanti, ya. Selanjutnya, mahir memanah dan berkuda, memanah di atas kuda. Setiap kita akan kembali ke zaman di mana seluruh kita akan menunggangi kuda. Dan di mana kita diperintahkan memanah? Mahirlah. Kalimatnya bukan pandai, tapi mahir. mahir. Alhamdulillah Pak, pesantren kami sekarang sudah dikasih Allah rezeki, sudah punya dua kuda. Kuda yang pertama namanya Bismillah, umurnya 4 tahun. Kuda yang kedua kami beri nama Alhamdulillah. Ya, ini adik daripada kuda yang pertama. Kalau Allah kasih rezeki, kami berharap punya kuda jantan, kuda yang ketiga, akan kami beri nama Masya Allah. Dan kuda ini kami tunggangi tiap sebentar. Santri-santri kami Pak, insya Allah besok, karena hari Minggu nih, Senin, Selasa, Rabu, ada training berkuda, mahir memanah di atas kuda 3 hari berturut-turut. Dilatih oleh 3 orang pakar dan atlet Indonesia yang juga ahli dalam memanah di atas kuda. Bahkan salah seorang di antara mereka adalah yang langsung belajar dan menjadi murid orang yang menjadi juara 1 memanah di atas kuda. Kami belajar dengan mereka Pak, 3 hari 3 malam makan minum mereka tanggung hanya 1,5 juta satu orang. Saya kasih hadiah, ada santri kami 6 orang yang dalam 6 bulan saja hafalan mereka Al-Quran dengan itqan, dengan kuat, sudah lebih di atas 10 juz. Lebih di atas 10 juz hanya dalam 6 bulan kami kasih hadiah. 6 santri ini kami bawa untuk latihan besok. Jadi saya ikut latihan, santri-santri saya ikut latihan, 2 orang ustadznya kami bawa ikut latihan, kami bayar full Pak. Inilah rangka apa? Persiapan. Kami punya kuda Alhamdulillah. Lalu harus ada anak-anak yang tangkas, orang-orang yang ahli dalam menunggangnya. Bapak bagaimana? Bapak bagaimana? Ingat ini bukan masalah kami saja, masalah kita semua dan sedunia. Agim sudah mahir loh, memanah di atas kuda. Bapak lihat gak? Arifin Ilham sudah oke Pak. Ustaz Ihsan Tanjung, Masya Allah. Lah bagaimana Bapak? Saya katakan sekali lagi, menunggang kuda dan memanah adalah sunnah. Tapi ingat, lakukan seluruhnya dengan ilegal. Kalau memanah, bergabung dengan perpani. Kalau berkuda, langsung gabung dengan tim ahlinya. Kalau perlu dengan atletnya di latihan. Bahkan kami sekarang sudah latihan Pak, Alhamdulillah sore tadi juga tim kami di Sumatera Barat sudah latihan memanah mereka di Batalion 313. Kita bekerja sama dengan aparat, dengan militer, jadi kita tidak sembunyi-sembunyi Pak. Mereka juga mendukung dan kata mereka tak lama lagi kita semua akan kembali kepada seperti ini. Mereka pun paham ternyata. Oke, kaum muslimin, setiap kita sekali lagi saya anjurkan, nah khusus yang tua-tua nggak sanggup lagi naik kuda, saya anjurkan beli kuda Pak, biarkan anak-anak muda yang belajar. Ya, pahalanya mengalir pada Bapak. Insya Allah. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya menguasai ilmu perobatan Islam. Setidaknya dalam satu keluarga ada satu orang yang menguasai ilmu tibbun nawawi, perobatan Islam. Kirim ke siapa yang akan ikut kursus, yang akan ikut privat, agar satu keluarga ada satu yang ngeri tibbun nawawi. Bapak pahamkan kenapa? Karena rumah sakit pada tutup. Perobatan teknologi tinggi sudah tidak bisa dipakai lagi. Peralatan-peralatan yang menggunakan teknologi juga menjadi tumpul dan mandul. Saat itu kita kembali pada perobatan Islam, yaitu perobatan yang dijamin sampai hari kiamat selalu bermanfaat untuk manusia. Selanjutnya, menjauhi makanan-makanan atau minuman beralkohol dan apapun yang instan. Dan sekarang, kalau saya mau uraikan ini Pak panjang, sebaiknya saya sarankan Bapak tolong baca buku yang ditulis oleh Jerry DeGray tentang judul bukunya Deadly Meat. Tolong dibaca Pak. Ada makar Yahudi di balik makanan minuman yang berserakan di muka bumi, apalagi obat-obatan kimia yang notabene adalah dari bahan-bahan yang haram. Obat-obatan kimia, dan mereka juga sudah memasukkan zat-zat tertentu yang apabila orang mengkonsumsi obat-obatan itu, satu bumi ini dapat mereka kendalikan dari Israel melalui zat-zat yang mereka masukkan melalui makanan. Masya Allah, makar yang sangat terorganisir dan rapi. Ibadah Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, persiapan kebendaan fisik dan lainnya, biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal Islam. Dari sekarang latihan Pak, pagi itu kita gak usah makan nasi umpamanya, makanlah kurma beberapa butir, minumlah madu hangat, sesuaikan dengan contoh Nabi. Ternyata daya tahan tubuh kita dan kekebalan fisik kita dari berbagai macam penyakit dan penyakit menular lain-lainnya benar-benar tangguh Pak, kuat. Baik, selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan, stop bermaksiat, rujuk buku kita pada halaman 221. Kenapa demikian? Sebab ternyata maksiat melemahkan fisik dan merapuhkan imun. Apapun bentuk maksiatnya, mencuri, berbohong, melawan kepada kedua orang tua, bapak, melantarkan sholat lima waktu, maksiat semua itu. Korupsi, berzina, meminum barang-barang haram, dan seterusnya itu maksiat semua. Maksiat itu seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita buat itu maksiat. Abdullah ibn Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, mengatakan setiap maksiat akan melemahkan fisik orang yang melakukannya. Makin banyak maksiat dibuat, makin melemah fisiknya. Lahir batin, stop. Kita memerlukan fisik yang kuat, kita memerlukan jiwa yang kuat, dan itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Baliru bil amal, berlomba-lombalah kamu melakukan amal soleh, bukan maksiat, bukan amal salah, tapi amal soleh. Baik, berikutnya persiapan ruhiyah dan amalan. Nah ini Bapak Ibu, seluruhnya kita ajak rujuk kepada kitab yang memang sudah kami siapkan khusus tentang amalan. Sekarang catat. Saya tahu Bapak nggak punya banyak waktu untuk membaca, minimal tolong dong baca yang berikut ini. Ya, pertama, sholat lima waktu berjamaah di masjid rutinkan. Saya singkat saja, bentuk dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh, beriman dan bertauhid, yang juga paham tentang akhir zaman. Biasakan bersama mereka, rencanakan masa depan bersama mereka, Pak. Buat komunitas, dan ini juga tidak ada ruginya, betul tidak? Lebih baik kita punya komunitas yang beriman, bertauhid, mengerti akhir zaman, saling bakar membakar semangat, saling ingat mengingatkan, dan saling tolong menolong. Dan sekarang Pak Star, kita membuat komunitas ini. Insya Allah saya akan bantu Bapak Ibu supaya kita memiliki komunitas yang teratur, yang rapi, khusus dalam menghadapi fitnah dan petaka akhir zaman saja, nggak masuk dalam ranah politik. Selanjutnya, ibadah Allah yang kami muliakan, istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Apa-apa saja contohnya berikut ini, lihat contoh sholat-sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, istiqomahlah. Kemudian tahajud, duha, dan sholat sunnah syuruq, istiqomahlah mengerjakannya, Pak, pahalanya besar. Bapak ngaku kan, sejak dari tahun 2011, Maret 2011 sampai sekarang, amalan Bapak rasa-rasanya belum ada yang begitu istimewa, kan? Iya kan? Kalau begitu, ketertinggalan kita sudah terlalu loh, Pak. Harusnya kita melakukan percepatan amalan, akselerasi amal soleh. Sebab apa? Nabi perintahkan, badiru bil amali fitanan. Nabi mengatakan, ini fase keempat ya. Ini fase keempat. Pada fase keempat ini, perintah Nabi SAW menjelang dajjal keluar. Ini Dukhan, tanda besar kiamat pertama. Yang kedua ini dajjal, ya. Yang ketiga ini Nabi Isa. Dan yang keempat ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di dajjal ini puncak musibah. Banyak yang gugur imannya. Ibarat Allah disebutkan oleh Rasulullah, start kamu memperbanyak amal soleh itu adalah sejak fitnah Syam membara. Fitnah Syam, Syam ini Suriah, Palestina. Fitnah Syam ini sejak Maret 2011 sudah membara. Idza fasada ahli Syam fala khayra fikum. Apabila penduduk Syam sudah rusak, apabila negeri Syam sudah rusak, kamu yang ada di bumi seluruhnya jangan berharap ada lagi kebaikan. Ini isyarat lupa. Dan Syam telah dirusak, penduduknya dibantai, kota-kotanya dihancurkan, betul tidak? Perintah Nabi sejak itu, kata Rasulullah, badiru bil amal fitanan, saling berpaculah kamu, berlombalah kamu memperbanyak amalan-amalan soleh, saling berlomba, bukan memperbanyak uang, stop, memperbanyak amal soleh. Kau muslimin, sebab apa? Fitnah yang dihadapi makin naik, sampai puncaknya dajjal lepas. Demi Allah, kalau amalan orang ini minim, situ-situ saja, tidak ada perkembangan yang berarti. gonjang ganjing fitnah begitu berat, banyak yang berguguran pak, berjatuhan, murtad, nggak tanggung tanggung murtad. Tapi yang amalnya masya Allah, imannya kokoh, tauhidnya lurus, pemahamannya sahih, amalnya banyak, insya Allah seberapapun berat ujian, dia akan ditangguhkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dikokohkan oleh Allah berkat amal soleh. Jadi amal soleh kita bukan hanya bermanfaat dalam kubur saja, bukan hanya berguna nanti di padang mahsyar saja, tapi di dunia ini saja sudah menjadi pelindung kita. Ayo pak, konsep kita adalah perbanyak amalan-amalan sunnah. Setelah kita istiqomah dengan amalan wajib berjamaah 5 waktu di masjid, kemudian amalan sunnah. Lanjut, amalan sunnah yang paling besar pahala berikutnya adalah tahajud, duha, dan sholat sunnah syuruk. Kemudian puasa-puasa sunnah Senin Kamis. Puasa ayyamul bid, ya, puasa Daud, ya. Ini puasa-puasa ini memberikan kekuatan yang sempurna. Mudah-mudahan Bapak ada keinginan untuk baca. Coba Bapak baca dampak puasa, khususnya puasa-puasa sunat, bagi orang yang menghadapi hantaman meteor. Dampak puasa, subhanallah Pak. Dalam buku Armageddon yang ditulis oleh Wisnu Sasongko, ada pembahasan yang strategis sekali Pak, masalah duhan yang menimpa manusia di muka bumi dan tangguhnya orang-orang yang berpuasa dalam menghadapinya. Luar biasa. Jadi semakin dekat ke sini, baiknya satu keluarga makin diajak rajin puasa sunat. Satu keluarga, mak kita, bapak kita, istri kita, anak-anak kita, ajak sama-sama kompak. Buat suasana puasa itu rasanya menyenangkan dan paling dinantikan. Bismillah. Lanjut kaum muslimin. Nah, kalau ada rezeki, upayakan umrohlah pada bulan Ramadan. Kenapa harus bulan Ramadan? Enggak bisa bulan-bulan biasa? Bisa. Tapi bulan Ramadan kan dilipat gandakan amal ibadah kita. Di tempat yang di situ saja Pak, salat Isya Bapak tadi di sini. Salat Isya orang di Tanah Haram, di Masjidil Haram tadi berjemaah nilainya 100.000 kali lipat salat Isya. Allahu Akbar. Bagaimana kalau Bapak lakukan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya? Setiap hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-30 bulan Ramadan lagi. Allahu Akbar. Ketertinggalan kita dari amal soleh dapat dengan cepat dan melaju dengan sangat dahsyat bila kita kerjanya di tanah suci. Ada tawafnya, ada tahajudnya di sana, ada baca Qurannya di sana. Maka Pak, mumpung masih ada rezeki, mumpung teknologi masih bisa dipakai untuk mengantarkan kita ke sana, berazamlah, berangkatlah. Dan kalau seandainya hadis dhaif yang mengatakan meteor itu jatuh di bulan Ramadan ternyata terjadi Pak, Bapak sedang ada di tanah suci, seberuntung-beruntung makhluk di bumi Bapak. Makanya kalau pergi jangan tanggung-tanggung, bawa istri sekali. Kalau ternyata memang jatuh meteor bulan Ramadan, kita sudah dengan istri kita, kita sudah dengan anak-anak kita, orang yang tinggal di Mekah, di Madinah, dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Kalau pun meninggal di sana syahid, betul tidak? Subhanallah, kalau memang Bapak mau, dari sekarang Bapak bisa mendaftar berangkat untuk umroh full Ramadan. Full Ramadan. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, dalam rangka memburu ketertinggalan kita dalam amal soleh, berikutnya, mengejar pahala besar pakai Jumat. Bapak paham maksudnya ini? Mas, kebanyakan orang saya perhatikan udah mau dekat azan baru dia menuju ke masjid, rugi. Coba kita dengarkan hadis berikut ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini khas bagi kaum laki-laki dan untuk ibu lebih istimewa lagi. Dengarkan berikut ini. Man ghassala yaumal jum'ah wa ghassala. Siapa yang mandi bersih-bersih pada hari Jumat? Pakai sabun, pakai sampo, betul-betul bersih-bersih, wa ghassala. Lalu dia meniatkan mandi kedua dengan cara mandi junub, niatnya untuk Jumat. Jadi mandi khusus hari Jumat itu caranya adalah dengan cara mandi junub, dan itu dikerjakan setelah mandi bersih-bersih. Lalu setelah itu selesai mandi bersih-bersih, lakukan mandi ala mandi junub khusus untuk mandi Jumat. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Lalu kata Rasulullah SAW, wabtaka. Lalu dia berangkat ke masjid lebih awal lagi. Dan dia menyengajakan dia adalah orang-orang yang awal. Wa masya Allah, dia jalan kaki, dia tidak memakai kendaraan. dari rumah jalan kaki. Wadana minal imami walam yalhu. Lalu dia ambil posisi paling dekat dengan imam. Apakah di sini, apakah di sana? Pokoknya posisi paling dekat dengan imam. Walam yalhu, sejak dia sampai di masjid, dia tidak melakukan perkara yang lalu. Apalagi naik khatib ke atas mimbar. Apa itu lalu? Ngobrol dengan orang. Hah? Tidur. Atau chatting-chattingan, whatsappan. Enggak, dia sibuk baca Quran, zikir, atau berdoa. Sampai khatib turun dan selesai sholat Jumat. Bila itu dia buat, kata Rasulullah, kana lahum bi kulli khatwatin minha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allahu Akbar, kata Rasulullah, jika itu dia buat, satu langkah demi satu langkah yang tadi dia langkahkan dari rumahnya, pahala tiap satu langkah itu sama dengan pahala dia berpuasa selama satu tahun penuh, dan dia selama tahajud selama satu tahun penuh setiap satu langkah. Rugi Pak, kalau Bapak udah mau azan baru datang ke masjid, rugi. Ayo berlomba-lomba. Orang tua saya ini masih hidup loh Pak, usianya 99 tahun. Ada seorang, salah seorang hamba Allah, beliau sudah bertemu dengan orang tua saya. Ini Pak Haji Aan, kemarin baru ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Udah 99 tahun ya Pak Haji ya. Lihat Pak Haji kemarin orang tua saya, tahu gak Pak, masjid jaraknya dari rumah kami itu hampir 2 kilo. Dalam usia yang segitu, dia gak mau. Kalau dibawa dengan motor, dengan apa, dia maunya jalan kaki, asal ada anaknya yang dampingi. Demi memburu pahala yang begitu besar. Lah Bapak hanya 100 meter jaraknya dari rumah, bawa motor lagi. Apa gak malu tuh Pak? Apa gak rugi? Kalau merasa rugi, mbok ya, simpen motornya, kunci mobilnya di rumah, jalan kaki. Kalau perlu, jarak 100 meter buat jauh sedikit muter. Supaya pahalanya banyak. Betul tidak? Ini dia, akselerasi amal soleh. Lakukan percepatan amal soleh. Lanjut. Hafalkan Quran surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Why? Kenapa? Karena Nabi mengatakan saat Dajjal keluar kita kepapasan dengan dia, nggak bisa lagi mengelak. Maka kata Rasulullah, tundukkan matamu, pejamkan matamu, tundukkan wajahmu, baca surat Al-Kahfi di depannya dengan suara keras. 10 ayat pertama selesai, ulang balik, selesai, ulang balik, sampai engkau mendengar tidak ada lagi suara Dajjal atau kelompok Dajjal di sekitarmu. Ya, hafalkan surat Al-Kahfi. Lah kalau dari sana yang Dajjal datang, kita gak hafal, oke lah Al-Quran dibawa-bawa. Pas ketemu dengan Dajjal, maaf Pak Dajjal sebentar ya, baru dibaca. Gak bisa. Memang harus hafal Pak. Tundukkan muka kita, tutup mata, baca surat Al-Kahfi. Menandakan wajib hafal. Gak apa-apa, Bapak mulailah. Ustaz, utang aku agak laka dasi Pak Ustaz. Kalau ada begitu ngomongnya, gak paham kan? Gak paham, syukur kalau gak paham. Ini bahasa Padang. Daya ingatan saya lemah Pak Ustaz, apalagi udah tua kan begitu. Oke, masa iya satu ayat satu minggu gak hafal-hafal? 10 minggu udah 10 ayat selesai. Makin rajin dibaca Pak, insya Allah satu minggu Bapak mulai menghafal, terus baca satu minggu, sholat lima waktu, baca ayat itu aja dulu. Gak akan hilang lah kalau mau ahad Bapak itu, gak akan hilang. Baca itu aja dulu. Insya Allah 10 minggu selesai itu 10 ayat. Ajak berlomba istrinya, ajak berlomba suaminya, ajak berlomba anaknya, hafalkan 10 ayat surah Al-Kahfi. Oke, terus kaum muslimin, terus targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara yang jahat, suara keras. Gak tahu berapa kali, tetapi setidaknya targetkan menjelang ini semua terjadi, saya sudah khatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jangan nunggu Ramadan aja khataman Pak ya. Usahakan kita khataman, tapi ingat ya, dengan suara besar, tidak dengan suara. Tapi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, begitu dong suaranya dijaharkan. Oke, kenapa? Energi bacaan Al-Quran itu akan memperkuat dan melindungi seluruh saraf-saraf di tubuh kita, dari ujung kuku kaki sampai ke ujung rambut di kepala ini Pak. Al-Quran ini akan membentengi kita dengan aura yang teramat sangat kuat dan dahsyat dari Allah. Bacakan Al-Quran, khatamkan berkali-kali. insya Allah ini menjadi benteng yang sangat kokoh ketika kita menghadapi fitnah dan sihirnya Dajjal atau huru-hara dan petaka akhir zaman. Selanjutnya, nah ini dia, apakah amalan sebagai benteng yang terkuat di dunia dan di akhirat? Amalan yang terkuat, benteng yang paling kokoh, bahkan mampu mengendalikan musibah, mampu menahan musibah yang sudah jatuh. Kalaupun terjadi musibah, dia termasuk yang dilindungi oleh Allah dari musibah itu. Apakah amalan yang terkuat? Berikut ini, sedekah dan infak kita di jalan Allah. Bapak sudah dengarkan kedahsyatan sedekah? Ustaz Yusuf Mansur memasternya menjelaskan masalah dahsyatnya sedekah. Sedekah ini mampu menahan bencana sedahsyat apapun bencana. Kalau bencana sudah terjadi, setidaknya kita, keluarga kita akan dijaga dan dilindungi oleh sedekah kita kalau diniatkan untuk itu. Dahsyat sedekah ini. Maka apa? Sedekahnya jangan tanggung-tanggung. Sedekahnya itu bersedekah membuat Allah ridha dengan jumlah sedekah kita. Berikan ke tempat yang Allah ridha atau ke orang yang Allah ridha kalau kita memberikan kepadanya. Infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toh sebentar lagi duit kita juga tidak akan berguna kan? Baik cepat disimpankan. Simpankan pada Allah. Kalau setelah kita infakkan, sedekahkan, meteor jatuh tepat di Bintaro umpamanya, pencarian Bapak udah kebawa semua ke akhirat, betapa beruntungnya Bapak. Kita gak tahu kan? Masalahnya Indonesia gak pernah disebut-sebut dalam hadis. Jangan-jangan jatuhnya di Indonesia. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Tapi apapun yang terjadi Pak, sedekah kita tidak akan pernah hilang. Bahkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, apa kata Rasulullah? Ayyukum yuhibbu malihi, ayyukum yuhibbu malihi au malu ghairihi, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta milik dia ataukah dia lebih mencintai harta milik orang lain? Para sahabat menjawab, maluna ahabu ilaina min mali ghairina ya Rasulullah. Tentu saja harta milik kami ya Rasulullah lebih kami cintai daripada harta orang lain. Maka kata Rasulullah, maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang harta engkau adalah apa-apa yang engkau persembahkan kepada Allah. Itulah harta engkau. Wa malu ghairik ma akharta. Adapun harta orang lain adalah yang engkau niatkan untuk ahli warismu. Itu harta untuk orang lain. Kau yang mencari, engkau yang habis-habisan umur, engkau yang habiskan waktumu sampai tutup umur, yang menikmati orang lain yang dihisab engkau nanti pada hari kiamat. Dalam Islam Pak, umur 15 tahun anak laki-laki sudah wajib pandai mencari sendiri dalam Islam. Lalu orang tua cukup mewariskan agama, akidah, tauhid dan ilmu yang benar, lalu anak mencari sendiri. Pencarian kita bawa ke akhirat. Ini idealnya Pak. Wanita anak gadis kita, kewajiban kita sampai kita nikahkan dia dengan lelaki soleh. Selesai. Lalu bagaimana harta? Bawa ke akhirat. Anak ini biar dia cari sendiri. Begitu prinsipnya Pak. Apalagi kita di akhir zaman. Ayo, harta-harta yang ada, bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat. Ini pencarian kita. Seumur umur kita, habiskan umur kita dalam mencari duit, mencari duit, mencari duit. Untuk apa? Buat ditinggalin, rugi. Bawa Pak, bawa. Dan yang kita infakkan itu yang pasti Allah kembalikan di dunia berlipat-lipat. Sementara di akhirat membuat kita terbelalak karena kagumnya kita bagaimana Allah membungakannya di tabungan akhirat kita. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang lebih muliakan, infak, sedekah, jangan tanggung-tanggung. Tapi kata Nabi, di akhir zaman menyebar kebakhilan di tengah-tengah umatku. Menyebar kebakhilan. Orang pelit banget tidak berinfak. Sekali makan di restoran Arab, sekali makan umpamanya di restoran mewah, mampu dia bayar 500 ribu, 1 juta, dan dia gak kira, traktir pun satu rombongan, dia yang bayar gak masalah, tapi berinfak 100 ribu dan dia gak pahlawan oleh dirinya. Dia gak dirinya gak pahlawan, baru 100 ribu, selembar doang. Sementara untuk yang akan dipertanggungjawabkannya, dia gak berhitung. Untuk yang akan membelanya, dia ngitung. Nih, na'udzubillah, memang syaitan memfitnahkan kebakhilan kepada orang. Ayo kaum muslimin, bentengkan diri kita dengan infak, dengan sedekah, toh akan kembali kepada kita. Lanjut, bekal yang terkuat yaitu sebanyak-banyaknya hafalkan Al-Quran. Bapak, Bapak sudah baca enggak kisah orang-orang yang hafal Quran? Bapak sudah baca kisah orang-orang yang hafal Al-Quran? Rata-rata orang yang hafal Al-Quran, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, saat dia mati, badannya tidak akan pernah dimakan belatung, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah membusuk, utuh seolah dia baru saja dikuburkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Subhanallah, mati aja Allah jaga dia pak fisiknya, apalagi masih hidup. Maka orang-orang yang banyak hafal Al-Quran, Al-Quran akan menjadi benteng pelindung dari berbagai macam penyakit yang mewabah, bencana, petaka. Bapak ingat di Lampung, di Banda Aceh, ketika terjadi tsunami 2004, apa yang terjadi dengan anak-anak penghafal Quran, Pak? Lampung ini jaraknya, Pak, dari laut hanya 500 meter. Ada satu pesantren yang air laut itu, Pak, menyiba dia. Tsunami itu menyiba, berpisah dan bertemu kembali di belakang pesantren. Jadi, ketika sampai tsunami itu menyiba, kemudian bertemu lagi di sana. Rumah-rumah penduduk, masyarakat seluruhnya hancur. Sementara pesantren ini utuh. Mereka adalah anak-anak penghafal Al-Quran. Al-Quran ini penjaga dan pelindung. Bukan hanya nunggu di kubur, bukan hanya nunggu di padang mahsyar. Dia akan membela kita sampai kita hidup di dunia. Saat kita hidup di dunia, apalagi dari bencana. Makanya banyak-banyak hafal Quran, Pak. Banyak hafal Quran. Banyak hafal ayat. Yang pendek-pendek dulu dah. Inna a'tayna kal kautsar. Jangan ketawa, Pak, itu ayat loh. Setelah inna a'tayna wal asri. Mulailah pendek-pendek dulu. Tabbat yada. Awali dulu dari sedikit. Toh semua orang yang hafal Quran dari sekarang memulainya juga dari yang sedikit. Ayo, seberapa banyak. Toh di akhirat juga, bapak-bapak, ternyata seseorang dilindungi oleh Al-Qur'annya. Dan Al-Qur'an berkata kepada Allah, ya Allah, semasa hidup di dunia aku telah sibukkan dia dengan membaca. Ya Allah, aku membelanya. Maka Allah berfirman, hai hambaku, baca berapa yang kau hafal dari ayat-ayatku. Ketika si hamba membaca satu surat, Allah naikkan derajatnya satu derajat, Allah naikkan tingkatan surganya satu tingkat. Baca lagi, masih ada hafal yang lain enggak? Masih, ya Allah, baca lagi. Setiap satu kali surat yang dia baca, maka naik lagi dia ke derajat surga yang lebih tinggi. Seberapa dia banyak hafal surat, disitulah dia berhenti terakhirnya. Apa enggak ingin bapak ada di surga yang tertinggi nanti? Maka banyakkan menghafal Al-Quran. Kalau bapak punya azam, bapak pasti bisa. Bapak pasti bisa. Coba ikuti acara di Wesal TV, acara musafir Al-Quran. Ya kan? Di mana orang-orang tua kalau punya azam, insyaallah Pak, dia akan bisa hafalkan Al-Quran. Lanjut. Dan inilah dia doa-doa. Saya minta Bapak catat. Ini doa-doa wajib Bapak hafalkan. Dimulailah nanti dengan memperbanyak membacanya. Doa apa? Ini dia, hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah. Tolong yang punya gadget HP canggih difoto. Karena ini saya sebutkan halamannya, Pak. Satu, doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh. Kalau membaca ini, kita enggak akan gentar di hadapan musuh. Ya, halaman 168 dari kitab Zikir Akhir Zaman. Ada doanya di situ. Apa kisahnya? Kenapa doa ini menjadi sangat dahsyat? Maka Bapak akan dapatkan ilmunya di halaman 168. Lanjut yang kedua, doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh. Lemes aja Pak musuh di hadapan kita. Kayak lemesnya orang Yahudi saat menghunuskan pedang kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, Allah, dia menjadi lemes kayak gak bertulang. Lalu Nabi ambil pedangnya. Masih ingat kisah ini? Bagaimana menjadikan musuh lemes di hadapan kita? Ini ada doanya. Dan ini akan menjadikan orang-orang kafir, para penjenayah, para penjahat, tak berkutik untuk menyakiti kita. Kalau dibacain. Oke, saya sudah praktek loh, Pak. Di Libya, boleh saya cerita sedikit? Di Libya, saya sambil menunggu kendaraan pada jam 6:30 pagi. Saya berjalan. Perjalanan ini pada kiri kanannya kebun luas. Mobil ternyata belum datang. Saya terus berjalan. Tiba-tiba 3 ekor anjing helder, anjing tinggi-tinggi besar-besar, melaju dengan kecepatan tinggi seperti lagi lomba lari anjing, mengejar saya menyalak dan pagarnya nggak ketutup. Loh ini loh Pak, saya sendirian seorang diri. Anjing itu dengan penuh semangat mengejar saya. Jaraknya tinggal 15 meter. Saya yakin saya lari, saya pasti akan tak dapat oleh anjing. Saya lawan, pasti gak akan kelawan itu. Betul gak? Tiga ekor loh Pak. Gede anjingnya bersama segede saya. Saya seorang diri. Apa yang saya buat Pak? Saya bertekad. Nyawa saya minta sama Allah. Kalau saya mati jadwalnya di sini pasti saya mati. Tapi saya tidak mau konyol. Maka saya ambil dengan kedua tangan saya dua batu. Saya standby. Setidak-tidaknya anjing ini merasakan juga pukulan saya walaupun saya dead di tangan mereka. Saya sudah standby Pak. Nyali saya hidupkan. Nyalakan nyali. Saat saya berhadapan dengan anjing itu, mulut saya terus membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi membacanya. Demi Allah kaum muslimin, mata saya menatap anjing itu dan kedua tangan saya sudah minum batu. Saya betul-betul siap, siap juga untuk mati hari ini. Benar Pak? Saya baca. Yang terjadi Pak, saya nggak tahu entah apa yang dilihat tuh anjing. Tiba-tiba jarak 3 meter saja lagi, dia berhenti, mereka berhenti. Kemudian berangsur-angsur mereka mundur. Mereka mundur dan mereka lari. Entah apa yang mereka lihat. Allahu a'lam. Hanya saja benar. Doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh. Ini yang perlu Bapak baca ada di kitab sana. Jadi ketika Bapak sudah punya kitabnya, tinggal buka aja lagi. Halaman yang ditandain Pak, halaman 170. Ya. Lanjut. Doa dan zikir agar selamat dari pembantaian. Doa dan zikir agar selamat dari pembantaian. Halamannya yang penting loh, halaman 175. Doanya ini dihafal Pak, gak panjang-panjang kok. Salah satu doanya adalah Allah makfinihim bimasyita. Ayo ingat, siapa yang baca doa ini? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ini hadis Sahih Bukhari Muslim loh. Allah makfinihim bimasyita. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan cara yang terserah engkau, mau cara apa. Akhirnya, yang mau membunuh dia yang malah mati semuanya. Masih ingat kisah siapa ini? Kisah Ghulam yang di tangannya banyak masyarakat masuk Islam. Oke, okay? Kisah ini diulang kembali dalam halaman 175. Dia hanya baca ini. Salah satu doanya singkat sekali. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Di hadis yang lain lagi mengajarkan doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Siapa yang membacakannya di hadapan musuh, kata Rasulullah, Allah menjadikan musuh itu hilang akalnya. Dalam artian lupa dia kepengen bunuh orang. Allah jadikan musuh ini malah bisa jadi akan bersahabat dengan dia dan sebagainya. Baca ini Pak. Bukan hanya musuh berupa manusia, musuh berupa setan juga begitu dan juga binatang. Baca. Oke. Berikutnya doa minta syahid dan husnul khatimah. Ayo dari sekarang minta pesan. Ya Rab, hamba pasti akan berakhir dari kehidupan ini. Hamba ingin ya Rab, akhir hayat hamba adalah syahid. Syahidkan hamba dengan caramu. Minta dari sekarang Pak. Minta dari sekarang husnul khatimah. Bahkan para sahabat itu ada yang minta disyahidkan oleh Allah dengan cara seperti ini dan tepat terjadi begitu. Ada yang minta kepada Allah, ya Allah, wafatkan hamba sedang hamba membaca Al-Quran, wafatkan hamba sedang hamba sujud, wafatkan hamba sedang hamba puasa, hamba ingin berbuka di surga. Seluruh yang minta itu Allah kabulkan. Banyak ada hadis yang menceritakan tentang doa-doa para sahabat tentang minta akhir hayat. Lah Bapak akan mati gak semua? Hah? Pasti gak? Saya Bapak semuanya pasti akan mati. Sekarang minta cara mati yang benar dari Allah. Pesan caranya gimana dari sekarang. Dan syaratnya setelah kita minta begitu, kita biasakan suasana kita begitu. Kalau umpamanya kita kepengen diwafatkan Allah sedang baca Quran, maka perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan sedang baca Al-Qur'an itu kita diwafatkan oleh Allah. Kita kepengen kita diwafatkan Allah dalam keadaan puasa, maka perbanyaklah puasa sun. Kita ingin diwafatkan Allah ketika sedang sujud, perbanyaklah sholat sun. Sunnah. Begitu Pak maksudnya. Oke. Selanjutnya doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan. Dengan doa itu sembuh. Padahal rumah sakit sudah angkat tangan. Pak, banyak penyakit yang rumah sakit sudah angkat tangan. Tetapi ketika dibacakan doa ini, orang tersebut Allah lepaskan dari penyakitnya dan dia sembuh seperti sedia kala. Apa dia doanya? Inilah diajarkan Rasulullah kepada Uthman bin Abil As di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Ada di halaman 183. Tolong dibaca dan hafalkan doanya. Praktek. Baik, lanjut. Doa agar tidak sesat dan tidak murtad. Doa agar tidak sesat dan tidak murtad. Dapat tahu betapa banyaknya di fase keempat ini hak umat Nabi Muhammad yang murtad. Bagaimana agar sampai mati iman ini ke bawah, enggak terkikis, enggak rontok imannya? Ada doanya agar tidak sesat dan juga tidak murtad. Halaman 196. Baik. Lanjutnya, doa agar istiqomah beribadah. Hah? Mungkin setelah Bapak pulang dari sini, semangatnya muncul. Sehari dua hari oke. Hari ketiga mulai lemes. Hari keempat tinggal. Bisa jadi seperti itu. Semalam ini mulai tahajud. Allah, ini udah mau dekat kiamat. Ya Allah, Allah ini tahajud. Salat tahajud. Lalu tiga bulan kemudian gak ada tahajud sama sekali. Agar istiqomah ada di turun kepada kita doanya. Lalu doa selamat dari seluruh apapun bentuk bencana. Apapun bencananya, apapun musibahnya, apapun petakannya, ini doanya. Lihat pada halaman 240. Minta maaf, semua doa-doa ini saya tidak bisa jelaskan. Saya tidak bisa jelaskan karena waktu. Karena waktu. Selanjutnya, zikir pelindung dari bahaya dukhan. Bapak tahu bahaya dukhan yang menyebabkan manusia berubah, yang menyebabkan manusia mengalami kerusakan wajah, kulit, dan fisik. Bagaimana kita dibuat kebal oleh Allah? Ada zikir pelindungnya. Dan zikir ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi merekomendasikan siapapun yang membaca zikir ini, maka seberat apapun, sedahsyat apapun bencana yang meliputinya, dia akan dilindungi oleh Allah dari bahaya bencana itu. Terus, tiga langkah agar selamat dari perubahan muka atau bentuk atau al-masah dalam hadis. Lihat halaman 302, 306. Tiga langkah ini baca, Pak. Hanya tiga halaman kok. Tak panjang. Hanya tiga halaman, tolong dibaca. Halaman 302 ke 306. Lanjut. Nah ini, tolong ini di copy saja. Di copy, silakan di copy. Tolong ini di copy. Sebentar. Ya, di foto saja, Pak. Ini halaman-halaman yang wajib ditelaah dan ditadaburi. Tentu saja terpulang pada Bapak ya. Saya hanya menunjukkan ini yang paling penting. Kalau Bapak memang sibuk, oke. Okay. Setidak-tidaknya yang ini yang paling penting Bapak baca. Ini yang paling penting Bapak baca. Sempatkan kaum muslimin, sempatkan. Sudah selesai di foto? Berikutnya, nah ini dia. Khusus bab kelima dari buku Zikir Akhir Zaman, wajib baca semua dan fokuskan membaca fitnah Duhaima yang tadi saya ingatkan. Fokuskan membaca tentang fitnah Duhaima di halaman 193 sampai selesai. Fokuskan biar kita tahu apa itu fitnah Duhaima. Kalau ada yang ragu, tolong tanyakan ke saya melalui WA, melalui Instagram saya, Telegram saya, melalui channel saya. Insyaallah silakan ditanyakan kalau ragu. Nah ini bab yang ke-6, kiat-kiat memunculkan kedahsyatan energi zikir dan doa. Ini halamannya, Pak. Khusus yang tebal ini 416, 423 saya buat tebal. Ini more important. Ini terlalu penting, jangan sampai dilewatkan. Kalau perlu berulang-ulang membacanya. Halaman 416, 423. Apa itu? Baca bahasanya kami mudahkan, Pak. Kami buat bahasanya mudah untuk dipahami. Kalau Pak ragu, tanyakan nomor saya, nanti ada di Facebook terakhir. Selesai. Inilah dia pembahasan kita kaum muslimin tentang amalan dan persiapan akhir zaman. Ini dia pembahasan kita. Insyaallah sebentar lagi kami buka ruang tanya jawab kepada Bapak Ibu semua. Maksimal waktunya 10 menit. Kalau Bapak mau tambah, saya kasih 15 menit. Kita buka ruang diskusi tentang amalan dan persiapan akhir zaman. Silakan, kalau ada yang akan bertanya. Bagi yang belum punya kitab, di luar telah disediakan kitab. Sebentar kaum muslimin, ada pengumuman dari saya. Sebelum kita mulai tanya jawab, saya alhamdulillah, walaupun sudah dekat kiamat, semangat berprestasi dalam hidup ini bersama dengan ustadz-ustadz yang lain tetap menyala. Alhamdulillah, kami telah menjalankan pendidikan ala salafus saleh, yaitu membentuk madrasah mulazamah ulum Islamiyah tahun pertama dengan konsep tamat SD mereka masuk 7 tahun program belajarnya sama kualitasnya dengan orang yang tamat S2 Timur Tengah. Dan ini baru satu-satunya di Indonesia. Kami berharap Allah menolong kami, dan baru 6 bulan sudah ada santri kita bukan hanya bersih baca Al-Quran tapi sudah hafal sampai 17 dan 18 juz baru 6 bulan. Kami telah mampu membuktikan setidaknya dalam waktu dekat anak-anak ini telah menjadi anak-anak yang brilian. Bagaimana dengan 7 tahun ke depan? Program kami padat. Kami memohon kepada Allah agar Allah beri taufik. Kami batasi murid kami, Pak. Yang kami terima setahun itu maksimal hanya 15 orang. Anaknya 25 orang. Khusus yang wanita, kami terima maksimal untuk tahun ini 14 orang. Jadi, kami serius dalam menangani kader. Ustaz, udah dekat kayak gini, Ustaz masih ngurus gitu-gituan. Iya, bukankah sudah saya katakan, walaupun besok mau kiamat, apa yang terbaik yang bisa dibuat hari ini, buat. Betul gitu prinsipnya? Makanya saya katakan, Pak, jangan menunda-nunda, mentang-mentang udah dekat kiamat, lalu kita membuang-buang kesempatan terbaik apapun kita buat hari ini. Nah sekarang, kaum muslimin yang kami muliakan, sebenarnya tahun ini kami berniat untuk menyewa rumah dan tanah di tengah kota Payakumbuh. Qadarullah, Allah datangkan orang yang ingin menjual rumah dan tanah sambil berwakaf. Akhirnya dari harga yang harusnya lebih 2,5 M, dia berikan kepada kita dengan harga 1 M. Dan dengan izin Allah, 1 M itu telah lunas sekarang. Alhamdulillah. Bapak yang tadi saya tunjukkan kepada bapak ibu semua yang ada di sana, yang datang ke Payakumbuh, yang langsung melihat dengan istrinya, sekarang beliau sudah tidak ada, saya bersyukur. Jadi saya bisa jelaskan, Pak, beliau yang datang ke sana, Ustaz, sisanya berapa lagi? Sekian, Pak. Saya, dia mengatakan, saya dan istri akan lunasi, Masya Allah. Lalu kami pergi ke notaris bersama beliau. Di notaris dia lihat surat-suratnya. Setelah dia lihat lokasi, dan dia katakan, semua saya lunasi. Subhanallah, alhamdulillah. Begitulah cara Allah menolong, Pak. Lunas. Sekarang kami dalam rangka untuk mempersiapkan tempat belajar ini bisa dipakai tahun ini, saya sudah memanggil arsitek untuk membangun. Jadi semua apapun kita bangun sesuai dengan plan yang sudah dibuat ini. Kita rencanakan gedung 3 tingkat. Di gedung ini tingkat atas khusus ruang belajar, tingkat tengah adalah asrama, kemudian di setiap tingkat ada 2 rumah guru. Ini yang paling penting. Di bawah adalah aula dan ruang makan serbaguna. Kita manfaatkan itu dulu di atas 600 meter tanah. Ya, tanahnya 5.000 lebih, Pak. Jadi kita fokus di situ dulu. Menurut perkiraan sementara, biaya total dan pembangunan 3 gedung ini dengan asrama, dengan 6 rumah guru dan dengan ruang sekolah, menurut perkiraan sang arsitek memakan kurang lebih 4,5 M. Nah, dengan ini, Pak, kami yakin apabila ini dilimpahkan pada umat, masih banyak umat-umat yang beriman, muhsinin yang ada di bumi ini, maka ketika kita sampaikan, biarlah Allah yang mengatur rezekinya. Sekarang, malam ini, saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Saya ajak Bapak, berapa Allah gerakkan hati Bapak, bantulah pembangunan ini, bantulah program ini. Insya Allah, kita akan sebarkan ini ke tengah Bapak, amplop kecil ini, di dalamnya ada kartu nama saya. Di sini lengkap nomor handphone saya, website saya, dan nomor rekening. Apabila Bapak gak bawa uang atau ingin berinfak lebih besar daripada yang hanya mampu ditampung ini, bisa ke BCA, bisa ke BSM, bisa ke BNI. Pilih rekening mana yang mau. Setelah Bapak berinfak, tolong SMS kami. Kami sudah berinfak sekian. Bapak, saya tadi sudah kontak salah seorang di antara saudara kita yang memang ahli dalam pembangunan dan punya tim. Tadi baru kami kontak. Kami katakan, Pak Hasan, Kapan Pak Hasan ada waktu? Bila mengatakan paling lambat 10 hari ini datang ke Pekumbuh, kita mulai pembangunan. Padahal dananya belum nampak seujung pun. Tapi PD saya itu tinggi, Pak. Kita mulai, saya bilang, bismillah. Karena saya yakin selama ini, intansurullah yang surkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Selama ini saya yakin, Pak. Saya gak nyangka dana 1M seumur hidup gak kebayang oleh saya, Pak. Udah kebeli itu tanah. Subhanallah. Sekarang bangunan ini pasti Allah akan selesaikan melalui hamba-hamba Allah yang beriman tentunya. Silakan ini untuk disebarkan, dibantu ya, agar dibagi-bagikan kepada kita. Berinfaklah, berinfaklah. Infak ini adalah harta Bapak. Sedekah ini adalah harta Bapak dan untuk Bapak. Semoga ini akan menjadi benteng dan bekal. Sekali lagi, apa yang ada, berapa yang bisa, infakkanlah. Silakan dibantu, tolong dibagikan amplop ini. Siapa ini ya? Tolong dibagikan. Nah, sambil buka tanya jawab, itu terus beredar sambil buka tanya jawab. Beredar, isikanlah berapa Bapak mau. Semoga yang Bapak berikan menunjukkan keimanan Bapak dan keikhlasan Bapak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sambil itu berjalan, kita buka tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallahu khairan katsiran pada penjelasan yang luar biasa malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, Anda pernah mendengar di salah satu video Ustaz bahwa Madinah dan Makkah tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal karena dijaga oleh para malaikat. Apakah ini menjadi sebuah sunnah bagi kita untuk menjaga keluarga kita agar tidak terkena fitnah Dajjal untuk hijrah ke Madinah dan Makkah? Itu pertanyaannya, Ustaz. Baik, jazakallah khair. Pertanyaannya mantap. Sebenarnya ada dalam uraian yang kita tuliskan halaman yang situ. Salah satu cara selamat dari Dajjal adalah hijrahlah ke Mekah atau ke Madinah. Ada 6 langkah. 6 langkah ini ada di kitab kita, halamannya sudah saya isyaratkan bagaimana cara selamat dari fitnah Dajjal. Salah satunya larilah ke Mekah dan ke Madinah. Nah, yang jadi masalah itu adalah saat Dajjal muncul teknologi kan enggak ada. Gimana caranya kita di Indonesia ini tidak pergi ke sana? Maka Nabi memberikan alternatif kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Terus memberikan alternatifnya. Bu ya dibaca. Salah satunya, hafalkan surat Al-Kahfi tadi. Ya, begitu. Silakan ada pertanyaan yang lain? Silakan ada pertanyaan yang lain. Ini amplop, Bapak Ibu. Diisi, tinggalkan di sini, jangan dibawa pulang. Ini diisi, enggak diisi pun enggak apa-apa, tinggalkan. Ambil kartunya saja. Kalau Bapak berkenan, isilah langsung, kemudian bawa kartunya. Mudah-mudahan di rumah Allah gerakkan hati Bapak lebih lagi sehingga Bapak mengirimkan lebih lagi. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya pada saat fitnah Dajjal, kan pada saat Dajjal itu datang kan hanya ada dua golongan, hanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikut Dajjal. Nah pada saat itu apakah manusia yang meninggal pada saat Dajjal itu kan kalau seandainya manusia meninggal sebelum Dajjal kan kalau seandainya dia beriman dia akan dimasukkan dulu ke neraka atau masuk ke surga? Seperti itu. Belum tentu. Iya, enggak kalau seandainya belum tentu ya. Maksudnya yang pernah saya dengar dosa-dosanya itu kan akan dilumpur-lumpur ke neraka dan akan dimasukkan ke surga jika hatinya itu penuh dengan keimanan. Apakah pada saat Dajjal itu datang itu hanya ada dua pilihan, neraka kekal abadi atau surga? Atau bisa seperti itu tadi yang dilumpurkan dulu dosanya di neraka baru masuk ke dalam surga? Baik, jazakallah khair. Saudaraku, sebelum Dajjal keluar, ada orang-orang yang terlebih dahulu meninggal dunia. Sementara dia orang Islam, demi Allah Pak, dia seberuntung-beruntung manusia. Asal dia tidak melakukan salah satu di antara 10 pembatal syahadat. Kalau dia melakukan salah satu di antara 10 pembatal syahadat, maka percuma semua Islamnya, batal semua amalnya. Dan ini adalah ijma' para ulama, salaf dan khalaf dari ahlu sunnah wal jamaah. rasanya mungkin perlu satu hari kita bedah 10 pembatal syahadat. Ini penting, Bapak. Jadi kalau dia meninggal dunia sementara dia tidak melakukan salah satu di antara 10 pembatal syahadat, amalnya minim, dosanya ada, bahkan besar-besar, Allah memang akan cuci dulu dia. Dan dia gak sempat tobat ya, sebelum matinya Allah cuci dulu dia dengan neraka. Kemudian setelah bersih, dia disurgakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu? Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang sudah melakukan satu di antara 10 mata syahadat, maka dipastikan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Saya pikir ini penting, suatu hari nanti kita bedah. Kita bahas di sini 10 pembatal syahadat. Ayo ndak pilih yang mana? Pilih Thaifah Mansurah dan Firqatun Najiyah apa dan siapa, atau 10 pembatal syahadat? Hah? Semuanya. Nampak orang-orang baik di sini, rakus ilmu. Insyaallah kita sampaikan, tetapi pada waktunya dan pada harinya insyaallah ya. Di April nanti dengan izin Allah, mohon ajak sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita agar mereka mengetahui dia harus ada di mana di akhir zaman, di Thaifah Mansurah dan di Firqatun Najiyah mana, atau dia harus memahami 10 pembatal syahadat yang kenyataannya hari ini terlalu banyak yang sudah batal syahadatnya dan dia enggak nyadar. Padahal Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat 54 bahwa akan banyak hamba-hambaku yang beriman yang akan murtad, kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 24. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, silakan pertanyaan yang lain. Ya, saya sudah katakan apapun pertanyaannya berkaitan dengan akidah, yes, saya jawab. Apapun pertanyaan masalah akhir zaman, saya jawab. Tapi apa saja pertanyaan berkaitan dengan fikih, dengan khilafiyah, saya tidak akan mau menjawab sama sekali. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah melihat ceramah Ustaz di YouTube perihal bahwa hanya ada satu orang yang bisa selamat saat bertemu Dajjal, tidak menuhankan Dajjal, yaitu seorang remaja ya. Iya. Remaja itu berasal hadis memang. Nah, jika misalnya saya menghafalkan 10 surat Al-Alaq 10 pertama dan 10 atau 10 terakhir, lalu saya bertemu Dajjal, apakah saya termasuk kemungkinan untuk selamat atau hanya memang hanya remaja itu saja dan saya menjadi penyembah Dajjal gitu, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Semoga yang pertama Bapak enggak pernah jumpa Dajjal seumur hidup. Itu yang pertama. Amin. Kalau sempat berpapasan dan Bapak hafal surah Al-Kahfi, Bapak amalkan perintah Nabi, tundukkan matamu kamu ke bawah, tutup matamu, baca surah Al-Kahfi, serahkan dirimu pada Allah, dalam bacaan itu titipkan Allah menjagamu, Dajjal tidak akan mampu menguasainya. Bahkan melihat kita pun dia gak sanggup. Ya Pak ya, melihat kita pun dia gak sanggup. Itulah dahsyatnya membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Ini hanya bagi orang yang hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, yang pertama atau yang terakhir. Yang malang itu gak hafal Pak, nunda-nunda terus waktu. Nantilah besoklah, nantilah besoklah. Ternyata dekat hari itu dan terjadi, dia akan menjadi orang celaka. Maka jangan sia-siakan waktu Pak. Masih lapang sekarang, waktu kita masih banyak untuk menghafalnya. Silakan lanjutkan yang lain pertanyaannya. Ya, sebentar sebelum kita lanjutkan ini, ibu-ibu di bawah gimana? Ada jalan? Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu juga terbakar semangatnya sama dengan Bapak, menabunglah dan jadikan ini sebagai benteng Bapak Ibu. Kita sekarang fokus pada pembangunan program 3 tingkat asrama, seorang sekolah dan rumah-rumah guru serta ruangan aula serbaguna untuk tahfizul Quran kami. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana masa akhir zaman itu? Kaum muslimin, hadis-hadis tentang Dajjal, kata Rasulullah akan muncul 30 orang Dajjal dari kalangan manusia sampai hari kiamat, seluruh mereka mengaku sebagai nabi. Jadi Dajjal. Dajjal itu artinya apa? Pendusta besar. Jadi orang-orang yang mengaku sebagai nabi itu Dajjal itu sebenarnya. Hanya saja Dajjal dimaksud di akhir zaman yang bermata satu, di mana jin dan setan ikut melayaninya untuk menyesatkan manusia, yang memiliki kekuatan sihir dan magic yang teramat kuat tak terkalahkan, itu cuma satu orang, dan itu yang dipenjarakan oleh Allah, dan dia akan muncul nanti yang terakhir. Oke, okay? Jadi ada hadis itu supaya dipahami, Dajjal-Dajjal termasuk yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah, Dajjal terakhir itu ngaku sebagai Tuhan. Enggak tamu-tamu, bukan nabi lagi, Pak. Saya Tuhan kamu. Ya, dan banyak orang percaya itu adalah Tuhan. Siapa yang percaya itu? Yang gak ngerti ini. Kita-kita ini alhamdulillah udah ngerti. Tinggal Bapak memperbantengi diri kita dengan amalan-amalan yang dahsyat aja, tinggal itu aja lagi. Baik, silakan pertanyaan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan satu hal. Pada satu kali saya pernah mendengar satu hal. Apa benar Ustaz bisa terjadi ketika di akhirat kelak ada seseorang yang amalan kebaikan dan keburukannya itu bisa seimbang, jadi nggak ada salah satu yang berat? Apa benar bisa terjadi seperti itu, Ustaz? Jadi ada saja, ya. Beramal. Iya. Jadi pada saat hisab itu, kan katanya ada yang bisa itu timbangan ini itu bisa seimbang, nggak ada yang berat. Sudah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hadisnya, berarti ada kejadiannya dong. Berarti ada orangnya, itu hadisnya sahih. Memang ada kejadiannya, orang yang amalan baiknya dengan amalan buruknya seimbang. Dia disuruh nyari, kata Rasulullah, siapa di padang mahsyar yang mau membagi satu saja kebaikan orang itu untuk memberatkan timbangannya. Jadi 50 lawan 51 berapa? Berat 51, Allah kan menyelamatkan dia. Subhanallah, maha pemurahnya Allah. Masalahnya adalah dia cari dengan susah payah ketemu maknya. Ma, bagi sedikit amal mak, satu aja. Saat itu kata Rasulullah, sang ibu ini super egois dan tak peduli lagi dengan anaknya. Urus diri kamu sendiri. Kalau ditimpa di saya kurang amalan saya, gimana saya mau nyari? Sorry ya, gak ada bantuan untukmu. Itu ibu kandung kita sendiri, yang dulu cita-citanya kepada kita, gila-gilanya kepada kita. Ketemu sama bapak, apalagi ketusnya, Pak. Ketemu sama anak kandung, begitu juga. Memble semua. Seluruh orang muka bumi pelit membagikan amalannya. Luar biasa ya, Pak, ya. Pada saat itu, barulah kita meratap. Kalaulah saya bisa balik ke dunia sebentar. Sebentar aja. Begitu betul, Pak. Maka, mohon sekali lagi, jangan sia-siakan waktu kita. Waktu kita gak banyak. Jangan sia-siakan. Silakan perbanyak amal soleh di waktu-waktu yang sudah sempit ini. Silakan, Pak. Orang yang memang imannya benar, amalnya bagus, Allah pasti akan sayangi dia. Allah kasih cara bagaimana dia bisa mendengarkan risalah itu. Dia pasti akan sampai kepadanya, Pak, sehingga dia tahu, oh begini tuh langkahnya berikutnya, oh nanti saya harus begini, Allah akan bagi tahu kepadanya nanti. Adanya caranya tuh, Pak. Adanya caranya. Subhanallah, Pak. Saya pernah masuk ke pelosok yang paling dalam di pedalaman Riau, Pak. Ternyata ada aja orang mendengarkan ceramah saya. Insyaallah. Di pedalaman paling dalam, sempat aja dia dengarkan ceramah saya tentang fitnah akhir zaman. Baik, bahkan Pak, beberapa saudara kami SMS langsung dari England. Ya, mereka orang baik-baik. Tapi kok sempat-sempatnya mereka mengikuti semua ceramah saya. Inilah keberuntungan teknologi sekarang. Ya, saudara kita yang ada di Kuwait, saudara kita yang ada, masya Allah, mereka SMS saya. Ustaz, terima kasih banyak mendengarkan ceramah Ustaz, memotivasi hidup kami, memerubah cara kami dalam melihat kehidupan. Kami sekarang lebih bersemangat untuk menatap masa depan dengan Islam. Bla bla bla bla bla bla. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah menjadi salah seorang pengantar kepada petunjuk ini. Alhamdulillah. Silakan terakhir kalau ada lagi. Oh, enggak terakhir ya. Baik, sebentar. Pak Jiaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan nama saya Irwan Panggalan. Saya cuma Ustaz dari Kiramis Indah dari Kasih. Tanya saya tadi dikatakan bahwa para pelaku diri itu akan abadi di neraka. Iya. Sementara kalau kita lihat, kita tidak sadar mungkin inilah kita khawatirkan sudah melakukan itu semua. Misalnya kita nyanyi pada dia dia kemarin tentang itu baik terakhir khawatirkan itu masih lap. Atau banyak kita juga terkadang mengalami bilang saya sembuh dengan dokter ini pun itu sudah termasuk. Lalu bagaimana untuk para yang mereka yang sudah melakukan itu untuk mengatasi? Sementara kan ada firman Allah juga yang artinya kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sementara kita katakan lagi di ayat yang lain bahwa pelaku akan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Aan. Bapak Ibu semua, seluruh dosa di muka bumi ini pasti Allah akan ampuni seberat apapun dosa itu. Dan dosa yang paling berat dari seluruh dosa adalah syirik. Dosa yang terberat dari seluruh dosa, papan atas dari seluruh dosa itu adalah syirik. Tapi selama nyawanya belum nyampe di sini Pak, dia tobat, Allah akan ampuni seberat apapun syiriknya. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah akan terima tobatnya. Putih bagaikan dia tidak pernah melakukan dosa itu, seberapapun parahnya kesyirikannya. Ya Pak ya. Tapi kaum muslimin, seberapapun dahsyatnya amalan kita, sementara ada amalan atau keyakinan atau perbuatan syirik yang kita buat dan kita enggak tobat, wallahi Allah firmankan surah Az-Zumar pada ayat yang ke-65, wajib kekal di neraka selama-lamanya, enggak berguna amalannya sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan pembahasan syirik ini Pak termasuk pembahasan yang maaf banyak dai ulama ustaz takut menyampaikannya kepada umat. Demi Allah, kalau masih berumur saya ke depan, saya masih diizinkan Allah bicara di depan umat, saya akan sampaikan risalah syirik ini kepada umat. Biar umat tahu apa-apa saja itu syirik. Dan saya tidak akan takut dengan cacian orang yang mencaci, karena inilah dakwah yang akan menyelamatkan. Karena inilah dakwah yang akan membebaskan para pendengarnya dari neraka Allah yang menyala-nyala selama-lamanya. Saya akan sampaikan. Syirik besar. Kalau syirik kecil, riya, ujub, manan, ya syirik kecil. Syirik besar ini yang membatalkan syahadat, ini yang menggugurkan iman. Mudah-mudahan Allah sehatkan saya, Allah sehatkan Bapak Ibu, kita dapat bersua kembali dan kita membahas perkara-perkara yang langka Bapak Ibu mendengarnya. Insyaallah. Silakan. Setelah Bapak ini satu orang terakhir ya, Bapak. Habis itu sudah. Mohon please kita close. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya pernah lihat di YouTube ceramahnya Ustaz yang mengatakan kita tidak boleh minta dirukyah. Betul enggak? Betul enggak? Tidak betul. Jangan minta dirukyah kecuali rukyah mandiri sendiri. Mungkin bukan saya. Saya lihat di YouTube. Boleh tunjukkan lagi YouTube-nya. Oh, mungkin salah. Mungkin saya salah. Bapak yang salah. Jadi begini Pak, biar saya jelaskan sedikit. Sebaik-baik kita adalah yang mampu merukyah dirinya sendiri. Ya, mampu merukyah dirinya sendiri. Kalau dia minta dirukyah, dia tidak termasuk dalam kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Tapi tetap masuk surga, hanya dengan hisab. Itu loh perlu dipahami. Hanya saja, bukan itu saja syaratnya. Ada 6 lagi syarat yang lain. Bila dia ingin masuk surga tanpa hisab, penuhi syarat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru yang ketujuh tidak mau dirukyah. Tapi kalau ada orang datang rukiahnya, dia terima, silakan rukiah saya. Tapi saya minta rukiah, sorry ya, saya gak mau. Karena saya yakin saya pandai merukiah diri saya sendiri. Begitu lho Pak. Jadi kadang-kadang orang hanya membabi buta. Pokoknya kalau diminta dirukiah gak masuk surga tanpa hisab. Yang enam tadi udah diamalin belum? Kalau udah, baru yang ketujuh melengkap. Ini gak ngandal yang ketujuh aja, yang enam entah, yang gak bisa. Jadi ini juga salah satu fenomena ilmiah yang mudah-mudahan, waduh terlalu banyak janji saya, mudah-mudahan sempat nanti saya uraikan. Ya, ya baik, insya Allah kita akan bertemu sebelum teknologi musnah, kita akan sampaikan sebisa-bisanya. Ya, kalau teknologi musnah saya akan terkurung di pengkubu Bapak di sini. Baik, terakhir lah, udah. Ya, baik. Terima kasih. Ya sama-sama, silakan di belakang. Terima kasih Pak Ustaz. Mau nanya mengenai Dajjal Pak Ustaz. Dajjal itu kan bentuknya juga seperti manusia. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah manusia itu terlahir dari seperti kita seperti ini atau diciptakan khusus Dajjal seperti itu Pak Ustaz? Dia normal. Dia terlahir punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Tetapi sejak bayinya sudah punya keunikan-keunikan yang orang biasa tak punya. Hah? Cukup itu saja jawaban saya. Baik. Kita akhiri sampai di sini kaum muslimin. Semoga pertemuan kita malam ini menimbulkan keseriusan kita untuk melakukan persiapan ketika Bapak mendengarkannya. Dan sekarang dia suar-suar. Dan sekarang dimulai melakukan persiapan. Apakah sifatnya ilmiah? Apakah sifatnya imaniah? Fisikiah? Apakah sifatnya amalan dan juga wawasan? Ya, semuanya persiapkan. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita berpacu dalam ketakwaan. Mari jadikan kita orang-orang akhir zaman yang paling berat timbangannya di sisi Allah. Amal solehnya maksud saya. Ya, jangan tinggalkan dunia, jangan telantarkan, tapi jangan juga hanyut dengan dunia. Manfaatkan dunia yang kita miliki untuk segala kebaikan dalam rangka menyelamatkan agama kita di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sayangi dan kasihanilah seluruh hamba-hambamu yang ada di masjid MRBJ ini, ya Allah. Peliharalah seluruh kami tanpa terkecuali, ya Rabbal Alamin. Lindungilah kami dengan perlindunganmu yang teramat kokoh, yang maha kuat, ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, selamatkan iman kami, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Masalah iman itu dalam hati kami yang terdalam, ya Rabbal Alamin. Wafatkan kami sebagai orang yang beriman, ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan cinta kepada-Mu, kepada Rasul-Mu dan kepada agama ini. Cinta kepada amal soleh dan ketaatan, ya Allah. Lindungi kami dan tumbuhkan rasa benci di hati kami, ya Allah, melakukan dosa dan maksiat. Lindungi kami, ya Allah, dan tumbuhkan rasa benci di hati kami, ya Allah, melakukan maksiat. Lindungi kami, tumbuhkan rasa benci di hati kami, ya Allah, melakukan maksiat. Kami sudah banyak dan terlalu jauh selama ini dari Engkau, ya Allah. Kami mengaku catatan masa lalu dari amal kami memalukan. Kita kotor catatan masa lalu kami, ya Allah, kami malu. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Kami hidup di akhir zaman sementara dosa-dosa kami banyak. Kami hidup di akhir zaman amal kami masih sedikit. Kami hidup di akhir zaman iman kami masih lemah. Ya Allah, kami angkat kedua tangan ini kepada-Mu. Kami angkat kedua tangan ini tinggi-tinggi kepada-Mu, ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh masa lalu kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, ingatlah semua catatan kami yang hitam. Ingatlah semua catatan kami yang hitam. Ingatlah semua catatan-catatan amal kami yang hitam. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, jadikanlah kami Engkau ambil dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ambil kami ketika kami sedang di tanah suci. Ambil kami ketika kami sedang ada di hadapan kitab-Mu yang suci. Ambil kami ketika kami sedang sujud, sedang berpuasa, sedang berzikir, sedang bersedekah. Ambil kami, ya Allah, ketika kami sedang Kau ridhoi, ketika Engkau sedang tersenyum kepada kami. Dosa-dosa kami telah Kau gugurkan. Ambil kami dalam kondisi seperti itu, ya Allah. Janganlah Kau wafatkan kami dalam keadaan sulhatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan sulhatimah. Lindungi kami daripada sulhatimah. Ya Allah, lindungi kami dari dajjal yang berlaknat. Selamatkan kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak keturunan kami dan keluarga besar kami dari fitnah dajjal yang terlaknat. Bentengi kami dari dajjal yang terlaknat. Kuatkan kami menghadapi fitnah dajjal yang terlaknat. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Mujib As-Sa'ilin, Ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma amin, amin, amin. Wa sallallahu 'ala rasulika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi. Amin. Amin. Mari kita baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sallallahu al-'azim. Kaum muslimin, saya mendoakan siapapun di antara bapak dan ibu yang telah mengeluarkan infak dan sedekahnya malam ini, Allah lipat gandakan yang dikeluarkan itu di dunia, dan Allah bungakan di akhirat. Allah jadikan ini pelindung dan benteng terkuatnya dan fitnah dan keluar akhir zaman. Saya doakan bapak ibu, semoga harta yang di tangan bapak ibu Allah berkahi seluruhnya. Ingat, ini khusus untuk pembangunan kita, dan tanah sudah bersih dan tidak lagi punya belitan, tangguhan dan hutang. Alhamdulillah. Demikian, semoga bapak ibu semakin bersemangat untuk beramal dan teruslah bersemangat sampai kita berjumpa dengan Allah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العطيار تشدو في ليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت العطيار تشدو في ليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. في ليالي المولدين, في ليالي المولدين. الله نما أيحنا أمنا kakeknya Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. lahirkan yatim belakang.